Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Untuk selalu berbuat kebaikan yang banyak, memberikan manfaat bagi semua kaum muslimin, diberikan alam yang mulia, diberikan kekuatan akidah yang bagus, dan dikaruniai dengan keturunan yang soleh dan saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tidaklah segala makhluk baik di bawah kemampuan sampai di pusat bumi yang terdapat melainkan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita menjawabkan para guru di pegunungan dan seluruh semesta ini ya Allah subhanahu wa ta'ala bisa diulang dengan bisa mengawasi makhluknya semuanya di langit dan di bumi memuji Allah sebesar mata. Dan tentunya kita sebagai manusia yang telah memuliakan walaupun karena benar telah dimuliakan Allah sebesar mata dari segala makhluk yang lain. Dan tentunya kita lihat lagi memuji Allah sebesar mata dengan pujian yang lain-lainnya dalam bentuk syukur. Dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk syukur selanjutnya, dalam bentuk syukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengertian syukur yang sesungguhnya, pengertian syukur yang sesungguhnya adalah kita menggunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat syukur yang sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara alhamdulillah, insyaallah naik lagi, alhamdulillah anak berbahagia, alhamdulillah yang baru alhamdulillah ini belum mencapai hakikat syukur. Tetapi hakikat syukur adalah kita menggunakan iman yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua iman yang Allah berikan dan semua kita punya jalan masing-masing. Semua kita punya jalan yang tidak diberikan nikmat. Ada yang pintar menggambar, ada yang pintar yang berkomputer, ada yang pintar yang pintar dalam hal politik dan sebagainya. Menggunakan semua nikmat tersebut untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya bersyukur. Inilah yang namanya bersyukur. Kemudian dalam kita banyak sekali bersyukur. Sesungguhnya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita ini kebanyakan kita mencari-cari nikmat yang belum kita dapat, tetapi kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah kita dapat. Salah satu nikmat yang sudah kita patut syukuri, karena saya juga seorang dokter yang bekerja di rumah sakit. Salah satu nikmat yang bagi kita syukuri adalah nikmat kesehatan, masyaallah, yang tadi kalau diberikan kenikmatan bangun tidurnya kafiru minamas. Ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, pertama kemenangan Allah kotinya nikmatnya adalah waktu luar kesehatan itu masyaallah, kesehatan itu masyaallah yang banyak sekali kita lalaikan. Oleh karena itu, bahwa misalnya, ketika kita keluar dari kamar mandi, ketika kita keluar dari kamar mandi, itu maksudnya, keluar, artinya keluar, Maksudnya apa? Kenapa kita keluar dari dalam hati kita apa? Keluar dari dalam hati kita apa? Kenapa keluar dari hati kita? Jangan-jangan ada apa di dalam hati ini? Kenapa aja di dalam hati ini? Kalau kita apa? Ya, pembangunan lain apa ini? Pertama ini, ya. Selama ini kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya buat saya kita dan buat saya sendiri. Tidak pernah kita mensyukuri yang ini. Pernah tidak kita mensyukuri? Terserah dari saya juga dapat mensyukur nikmatnya buat saya kita dan buat saya sendiri. Itu nikmat yang luar biasa buat saya sendiri. Karena ini akan dinikmati. Soalnya juga apa sih? Bisa kita lihat ya? Ya, pas keluar itu mantap, wah, mantap jauh dari Allah. Enak, gitu ya. Mantap, kalau kita suka keluar, Masya Allah. Maka ini kan, keluar itu ada sekali. Sampai sekarang kita bersama. Gak apa yang harus kita bersama. Makanya keluar kalau mati. Keluarnya adalah keluar dari kita. Coba keluar, keluar, menjelaskan, gak apa kita bersama. Tidak apa kita bersama. Nikmatnya. Kalau ingin bersyukur lagi, sekali lagi juga saya namanya Tuhan sakit dan dalam diri saya termasuk yang sering meninggal. Mungkin dari beberapa saudara-saudara yang ada yang punya, ada yang punya saudara pertama yang pernah sakit bangun jatuh seorang ini. Atau mungkin dia yang sering ini karena prostat. Ya, prostat itu memang lebih banyak pada orang yang sudah tua ya, pembesaran prostat sehingga susah buang air. Coba tanya ke dia, bagaimana perjuangannya dia untuk buang air kecil, Masya Allah. Perjuangan untuk buang air kecil. Ya, buat ngedennya aja sudah susah, lama sekali. Setelah ngeden lama, yang keluar sedikit. Sedikit yang keluar. Ya, lama. Belum lagi terganggu aktivitasnya, dikit-dikit anyang-anyangan ya. Ini kayak saya ini lagi asik-asik tiba-tiba nih harus ke belakang mandi nih. Ya, urusan-urusan penting ya pas mau ngelamar gitu ya. Aduh, bahaya ini. Ya, lagi ngelamar, lamar kerja maksudnya. Ya, lagi ngelamar ya, lagi ngelamar terus apa namanya harus ya. Artinya tidak stabil ya. Kasihan ya. Dan para pasien di bangsal saya lihat ada pasien di bangsal ya. Itu karena tersumbat ya saluran kencingnya sehingga kandung kemihnya penuh. Ini kandung kemih ini ibarat balon yang mau meletus. Ibarat baron yang mau meletus dan siap meledak dan sakit sekali semalaman bisa teriak-teriak tidak bisa tidur. Ya solusinya ya si, kalau dokterannya balonnya dipecahin terus. Ya dibuat saluran di atas kandung kemihnya itu dibocorin lewat situ. Iya kalau enggak ya semalam enggak bisa tidur. Obatnya apa coba obatnya itu kalau enggak dikeluarin airnya? Ya Masya Allah. Ini luar biasa nikmat ya, nikmat yang banyak sekali yang Allah apa yang Allah kita tidak pernah kita syukuri nikmat ini ya Allah banyak sekali dan inilah yang membuat kita tidak bahagia karena tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kemudian terlalu banyak melihat orang lain, terlalu banyak membandingkan nikmat orang lain ya, banyak sekali Masya Allah ya kenikmatan yang Allah berikan dan demikian juga dikisahkan ya ada seorang yang sudah tua renta ya. Seorang yang sudah tua renta, dia memiliki sakit ya, memiliki sakit, Masya Allah. Sakit apa? Sakit parah. Kemudian dia dioperasi. Dioperasi, kemudian kakek tua ini, ketika dioperasi, kemudian dia melihat. Dikasih ini loh, billingnya. Ini biaya operasi, biaya tanung, supaya bisa lancar lagi. Ketika dia melihat billing tersebut, dia melihat harganya, Masya Allah, kakek tua ini nangis luar biasa, nangis. Nangis jadi-jadinya, nangis. Kenapa nangis? Sampai kayak, kenapa pakai ini, kalau tidak mampu kakek, nanti kita ada program khusus nanti. Kita kasih, ada jam kesedah dan sebagainya, bisa. Nangis, nangis dia lihatnya. Kenapa menangis? Masya Allah. Akhirnya dia berkata, ya Allah, tagihan sekian ini, belasan juta ini, ya, tidak seberapa dengan yang telah Allah berikan, ya, selama saya hidup selama 70 tahun. 70 tahun Allah tidak pernah minta sedikit pun. Tidak pernah saya syukur nikmat ini, masya Allah. Nikmat yang tidak pernah kita syukuri. Dan inilah kunci bahagia, yaitu qanaah. Qanaah, kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ya bapak sekalian, kemudian saudaraku sekalian, ya tidak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya telah memberikan banyak sekali ya ilmu, ya suri teladan kepada kita, yang di mana beliau ya, di akhir hayatnya sempat-sempatnya memikirkan umatnya. Sempat-sempatnya beliau memikirkan umatnya di akhir hayatnya. Ya, di akhir hayat beliau di saat-saat sakaratul maut. Di saat-saat sakaratul maut beliau tutup wajahnya. Di sakaratul maut ya, beliau tutup wajahnya dengan kain, ya. Beliau tutup wajahnya dengan kain supaya orang sekitarnya tidak melihat beliau sedang menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit. Dan saya, masya Allah, alhamdulillah, ya mudah-mudahan saya bisa banyak mengambil pelajaran. Berapa kali sering melihat orang yang sakaratul maut di rumah sakit. Ya sudah dicabut nyawanya, masya Allah, ada yang tenang, diam. Ada yang kejang-kejang-kejang dulu, terus langsung mati. Kejang-kejang dulu, kejang-kejang-kejang-kejang baru meninggal. Ada yang meninggal dengan tenang, pelan sekali. Ya menutup mata pelan-pelan, habis itu meninggal. Dan ada juga yang seperti tersengat listrik. Tersengat listrik ya. Ya mungkin bahwa bapak ibu sekalian mungkin jangan ke rumah sakit ya. Coba tanya ya. Tanya tenaga kesehatan yang ini. Ada yang sebenarnya tersengat listrik ya, tenang tubuhnya. Tiba-tiba kayak tersengat listrik. Diam lagi. Salah. Setiap orang punya apa jalan masing-masing ya. Rasulullah SAW menutup wajahnya. Ditutup oleh Rasulullah SAW wajahnya ditutup ya. Supaya tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian ketika ketika di tengah-tengah rumah beliau membuka wajahnya. Kemudian sempat-sempatnya beliau memikirkan umatnya, berkata umati. Memikirkan umatnya. Perhatian beliau terhadap umatnya. Mengapa disebut umatnya ketika sholatul maut? Sebutkan umati. Ya inilah contohnya orang yang akan berpisah jauh. Akan meninggalkan, beliau akan meninggalkan dunia, meninggalkan para sahabat-sahabatnya. Tentu saja ada rasa khawatir. Rasa khawatir meninggalkan umatnya. Akan saya tinggalkan, ada rasa khawatir sebagaimana kita. Ya bapak ya mau dinas luar kota. Sehari aja deh. Ya sehari aja. Pasti ya. Kesama anaknya di lus-lus anaknya. Anak. Ya, sama istrinya apalagi ya. Tolong dijaga anak kita. Dan sebagainya. Anak rajin sholat ya. Patuh kata ibu apa. Baru tinggal sehari. Apalagi ditinggal 6 bulan. Ditinggal sholat. Masya Allah. Nangis-nangis kan sudah itu masalah. Dipikirkan anak. Dipikirkan anaknya yang ditinggal ini. Gimana? Dipikirkan, jangan lupa tetap sholat ya, gimana pun juga tetap jangan lupa nanti abi telepon nanti insya Allah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat meninggal dia sempat memikirkan umatnya, umatku, umati, dipikirkan. Karena akan ditinggalkan, dipikirkan. Masya Allah Rasulullah Sallam cintanya kepada umatnya, mungkin. Ya, bahwa bapak ibu sekalian ya, saudaraku sekalian se-Islam ya, se-iman insya Allah. Ya tadi sebagai mukadimah ya, insya Allah. Dan ya alhamdulillah ini alhamdulillah juga semangat yang patut kita syukuri yaitu semangat menghadiri majelis ilmu, masya Allah. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan ya menghadiri majelis ilmu di mana Rasulullah SAW bersabda, majdama kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa haqqatuhumul malaikah wasallallahu fiman indah. Tidaklah seorang kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, insyaallah di sini mudah-mudahan diberkahi. Kemudian dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa tadarasuna bainahum, dia saling mengajarkan, kemudian illa nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan. Di antara ulama yang menjelaskan bahwasanya turun ketenangan ini adalah sampai-sampai tahap kalau kita punya masalah banyak, masalah sudah buntu dan sebagainya, datang majelis ilmu. Insyaallah ada solusinya nanti. Ada solusinya. Menghadiri dengan karena di sini ada ketenangan di majelis ilmu, masya Allah. Ada ketenangan sampai-sampai ulama bilang ada masalah datang majelis ilmu, insya Allah. Dan ini terbukti secara ilmu psikologis, bapak-bapak sekalian, terbukti secara ilmu psikologis. Karena kalau orang yang punya masalah ya ada musibah tertimpa, terkadang daya berpikirnya tidak bisa rasional. Bahkan ada iman kita ya sudah hafal kan dalilnya sabar, sudah hafal apalagi ibu-ibu dan sebagainya sudah hafal dalilnya sabar, sudah hafal dalilnya karena keutamaan mendapatkan musibah ya, innallaha idza ahabba qauman ijtabalah, jika cinta terhadap kaum akan diuji. Sudah hafal semuanya, tetapi ketika dapat musibah hilang semuanya semuanya, padahal sudah hafal, hilang. Dan saat itulah kita diperintahkan berkembali untuk ke majelis ilmu, ya, berkumpul seperti ini. Insya Allah nasratal mustaqinah, ketenangan akan turun, masya Allah. Belum lagi ketemu dengan iwan-iwan sepengajian, ya, masya Allah. Ya, ini luar biasa ketemu dengan teman-teman seperjuangan, mengingatkan akan akhirat. Yang ada iwan kita, saudara-saudara kita, ya, kita punya saudara ya, saudara ngaji. Ini baru ketemu aja, belum ngobrol, masya Allah sudah naik iman kita, benar tidak? Ada yang seperti itu. Ya, kita baru ketemu sama dia, itu sudah sejuk. Sudah naik iman kita, belum kita ngomong lagi sama dia, masya Allah. Ini kembali tenang hati setelah kita banyak bermaksiat di tatkala sendiri. Terus terang aja bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, kita banyak bermaksiat di tatkala sendiri, banyak. Saya juga, hanya saja ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sendiri kita bermaksiat. Oleh karena itu jangan menjadi iblis tatkala sendiri. Nah, saat menjadi ilmu lah kita mendapatkan sakinah, ketemu dengan teman-teman. Kita kembali. Kemudian ghasyalah rumur rahmah ya, ada ketenangan, ada rasa cinta di sana bertemu di majelis ilmu seperti ini. Kemudian jafat alimul malaikah, kemudian di insya Allah mudah-mudahan ya di berkah ini ada malaikat sekitar kita mendoakan dan sebagainya. Kemudian zakarullah siman indah, kemudian Allah sebut nama kita di sisinya di langit. Insya Allah menjadi artis langit. Insyaallah ya, zaman sekarang ada 3 artis ya, bapak ibu sekalian, saudara, ada artis dunia, artis langit, artis dunia maya, gitu. Nanti ya, ada artisnya ya, ada berapa macam artis ya. Ya kita sudah mudah-mudahan di sini semua menjadi artis langit ya. Disebutkan, setelah Allah indah, disebutkan di mana? Di langit sana. Disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di langit ya, menghadiri majelis ilmu dan sebagainya, insyaallah. Ya insya Allah kita akan bahas ya, kita akan bahas materi utama kita ya, tadi mukadimah ya. Kita akan bahas materi utama kita ya, yang akan kita bahas mengenai pro kontra vaksinasi ya, pro kontra vaksinasi ya. Nah, sebelumnya yang sampaikan pro kontra vaksinasi ini memang latar belakang ya, saya nulis buku ini memang ada beberapa latar belakang ya, pro kontra vaksinasi ini ya. Pertama memang ya, ramai sekali dibicarakan, ya. Sempat jadi ini, ada pro kontra, debat, baik dunia maya maupun dunia nyata, debat dan sebagainya. Kemudian yang bikin juga ini ya, biasanya kalau tema ini yang semangat ibu-ibu biasanya, tapi bapak-bapak yang mudah-mudahan insya Allah semangat juga ya, biasanya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena bahkan tenaga kesehatan pun bingung, ya. Iya, benar pak, tenaga kesehatan aja bingung ya. Bingung pro kontra ini orang-orang, apalagi ibu-ibu ini di imunisasi apa enggak dan sebagainya, bingung. Ya, sampai orang tenaga kesehatan pun bingung. Sampai dokter bingung nih gimana nih maksudnya ini. Ya, imunisasi ini bagaimana? Ya. Dan apa menjadi pro kontra ya, pro kontra di dunia maya maupun di dunia nyata. Hanya saja yang perlu kita perhatiin, yang perlu kita jadikan poin utama dalam hal ini, bahwasanya dalam hal ini ya, kita hindari debat. Dalam hal ini kita, dan ini adalah perintah agama untuk menjauhi debat, menjauhi jidal dan mirok. Kita jauhi dalam hal ini, kita debat dan dalam segala hal ya, dalam dunia nyata, dunia maya. Kita hindari debat ini sangat-sangat dihindari, apalagi di dunia maya, kita hindari debat ya. Kita tidak kenal sama orang yang tidak kenal. Kemudian buang-buang waktu, kenal juga tidak ngapain dilayani. Kemudian belum lagi jurus ngeles dan sebagainya. Ya, tidak usah dilayani debat ini ya. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ya dalam berdebat dan dijauhi oleh ulama secara umum, debat ini berapa orang sih yang sadar setelah debat? Sedikit. Debat ya. Di dunia maya kita hindari juga. Berapa orang sih yang sadar setelah debat? yang jadi tobat kena debat. Bisa dibilang sedikit, bahkan tidak ada. Kenapa? Ketika kita berdebat, bisa jadi kita menang, menang kita. Karena kita sudah bawa ilmiah. Kita bawa dalil-dalil lengkap. Bisa jadi ketika kita berdebat, menang kita, insya Allah menang. Akan tetapi, lawan debat kita, lawan bicara kita, bisa jadi dalam hatinya dia menerima, masya Allah, benar juga punya. Benar juga penjelasan yang logis, masuk akal, sesuai dengan dalil Al-Quran dan penjelasan ulama, sesuai dengan kaidah usul fikih. Benar ya, dalam hatinya dia benar, dia menerima dari debat kita. Akan tetapi dia gengsi menerima kebenaran, dan gengsi kalah, dan gengsi sudah dipermalukan di muka umum. Gengsi menerima kebenaran. Gengsi menerima kebenaran. Jadi hindari banget, debat ini dihindari ya, dihindari. Debat ini dihindari sejauh mungkin ya. Apapun itu urusan debat ya, di kantor, di apa, ya, debat masalah ini. Apalagi debatnya masih debat kusir. Debat kusir artinya debat apa? Debat yang sama-sama gak berilmu. Ya, wotot-wototan. Ya, baru tahu hukumnya saja. Belum menguasai dalil, belum menguasai metode istidlal dan metode fikih berdakwah, seni berdakwah belum tahu. Baru tahu hukumnya aja. Oh enggak, pokoknya begini, dalilnya apa enggak tahu ya. Yaitu ya, secara umum kita hindari berdebat. Hindari berdebat dan prinsip dakwah yang perlu kita ketahui, bapak-bapak sekalian, prinsip dakwah kita tanamkan dimanapun. Prinsip dakwah adalah wa ma alaina illal balagul mubin, dan tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas kita menyampaikan. Jadi ketika kita berdakwah, tugas kita hanya menyampaikan saja kepada dia, kita sampaikan. Ya, ketika panas dan sebagainya, coba kita duduk sebentar. Sebentar, ya saudaraku duduk. Makan-makan dulu ya, nusa panas dulu, duduk. Saya mau nyampaikan sesuatu kepada antum. Kepada kamu saya ingin sampaikan sesuatu. Kamu dengar apa enggak? Oh, enggak mau, pokoknya dari kamu sudah. Ya sudah, kalau gitu kita tetap berteman. Gitu ya. Mau dengar enggak? Duduk dulu kita. Mau dengar enggak? Mau dengar ya. Saya akan sampaikan, kalau kamu terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Kita tetap berteman, bersaudara. Kita semuslim. Prinsip dakwah seperti itu, kita sampaikan saja. Dalam keadaan yang baik, dia terima, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tolak, jangan dimusuhi. Ketika dia tolak, jangan dimusuhi. Dia masih saudara kita semuslim, mendapatkan berbagai macam hak-hak. Hak-hak persaudaraan dan sebagainya. Jangan dimusuhi. Ini prinsip dakwah utama kita. Seandainya semua memegang prinsip seperti ini, tolak enggak? Insya Allah tidak terlalu banyak perpecahan. Sampaikan saja. Berdakwah, dan paling penting ya Bapak Ibu sekalian di zaman ini ya. Di zaman ini ya, kita hindari debat ya. Yang utama di zaman ini adalah kita berdakwah dalam diam. Berdakwah dalam diam. Ini yang lebih penting kalau kita pengen berdakwah. Berdakwah dalam diam. Maksudnya apa berdakwah dalam diam? Enggak usah terlalu banyak ngomong. Buktikan saja. Enggak usah terlalu banyak, enggak usah terlalu banyak ngomong. Buktikan saja. Buktikan. Bisa kebayang enggak? Ada seorang anak nih ya. Anak pergi kuliah. Kuliah ke Jogja atau kuliah kemana. Dapat ilmu tentang sunnah ya, laki-lakinya sunnah supaya pakai jenggot, supaya celana di atas mata kaki dan sebagainya. Dapat sunnah. Kemudian pulang-pulang ke rumah, didakwahin ibunya tuh, bu, ibu pokoknya sekarang ini sunahnya cadar bu. Bapak juga bapak sekarang pokoknya pakai jenggot pak, ini sunah pak, jenggot pak, terus itu juga dipotong pak biarin dan sebagainya. Kakeknya juga sama kayaknya, kayak sirik kayak yang itu bidah kayak. Nah, gimana kira-kira seperti ini? Ditolak. Ya benar, yang seharusnya dilakukan anak ini adalah dakwah dalam diam. Bagaimana dakwah dalam diam? Dia pulang lebih berbakti pada ibunya. Kemudian dia pulang lebih kerjaan lebih bagus. Kemudian IP-nya dia harus kemelut, ya, kemelaut, ya, kemelut IP-nya. Dia tunjukkan dia belajar profesional dan sebagainya. Pulang-pulang ahlak makin bagus, sering bantu orang tua dan sebagainya. Rajin sholat di masjid, ditunjukkan. Dok, apa yang ngomong dulu? Dia tunjukkan itu masya Allah dilihat orang tuanya. Demikian juga dengan iwan-iwan kita ya, saudara-saudara kita di kantor. Di kantor jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak apa namanya ngomong lah istilahnya ya, bahasa kasar, mohon maaf ya. sampai kantor langsung baik. Itu sunnah ini, dianggap sunnah dan sebagainya. Ya, belum apa-apa langsung ngomong masalah anu, masalah jihad. Ya. Sampai kantornya langsung apa? Banyak ngomong sampai kantornya. Sampai kantor banyak ngomong, banyak ini. Ada ini di babar habis debat semua ini loh. Saya bawain dalilnya lengkap semua ini. Habis semua kalian. Tidak punya hujah kalian ini. Di kantornya banyak ngomong. Berdebat. Tetapi kita lihat, kalau kita perhatikan di kantornya. Di kantornya berdakwah dalam diam. Tidak usah terlalu banyak ngomong. Di kantornya tunjukkan akhlak Islami. Akhlak Islami, Masya Allah, dia murah senyum. Ya, lah kacaran namina ma'ruf isai anu walau antal kawajah ika biya wajin tolkin. Tidak usah kita bersenyum, murah. Kemudian di kantor dia tunjukkan dia profesional, tepat waktu, tidak korupsi waktu. Tidak korupsi, kan korupsi waktu juga ada dalam Islam, tidak boleh. Ya, jam kantor malah Facebookan, nge-game dan sebagainya. Tunjukkan profesional, inna Allah. Ya, inna Allah yuhibbu adakum iza amila amalan ayatkinahu. Maka maka Rasulullah SAW, Allah cinta dan suka jika salah seorang kalian melakukan suatu kerja, dia itkon, ayatkinahu, dia itkon, dia profesional. Tunjukkan di kantor. Di kantor tunjukkan dia profesional, bisa diandalkan sama bosnya. Dan menjadi orang yang diharapkan di kantor. Ya, temannya bilang, ada anu pembagian tugas teman di kantor, lihat segrup sama ini. Ya, segrup sama temannya ini, jadi satu tim di kantor. Baru lihat namanya teman kantornya sudah. Ya Allah, sama ini, Allah, astagfirullah, gitu ya. Teman di kantornya. Kenapa? Beban dan sebagainya. Ya, harusnya ketika lihat, ini satu grup sama ini, alhamdulillah, Masya Allah, bisa diandalkan. Tunjukkan dakwah di kantor. Dakwah. Tunjukkan yang akhlak yang bagus. Akhlak mulia. Membantu orang lain, memudahkan wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni ahi. Allah selalu membantu seseorang selama dia membantu temannya. Abdalul amali ilallah antudhilu ala qalbi ahika sururah. Ya, amal yang paling Allah sukai adalah memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya. Masukkan kebahagiaan, kesenangan buat senang saudaranya. Di kantor seperti itu. Dakwah yang bagus. Di kantor. Diam saja. Oleh karena itu ulama mengatakan satu, ya ulama menjelaskan satu teladan yang baik tentang akhlak ini mengalahkan 1000 majelis ilmu tentang akhlak. Satu teladan yang baik. Satu teladan yang baik. Satu teladan yang baik mengenai akhlak dan penerapan Islam ini mengalahkan 1000 majelis ilmu tentang akhlak. Satu aja teladan yang bagus. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah seperti itu ya, kita jauhi debat dan kita perbanyak memperbaiki diri dan kita lebih banyak berdakwah dalam diam. Nah insya Allah ini ada beberapa hal yang pro kontra vaksinasi ya. Inti utamanya ini adalah ya, ini di gambarnya, mohon maaf gambarnya, langsung aja BABI. Nah, gambarnya polemik, jadi menjadi polemik istilahnya ya. Dan juga sudah menjadi apa namanya gerakan nasional ini sampai ada undangan aksi dan orasi stop bahaya vaksinasi, selamatkan anak Indonesia, ya, sampai ada gerakannya insya Allah ya mengenai vaksinasi ya. Ya mohon maaf, mungkin saya agak cepatkan sedikit ya, bahwa sekalian kita mungkin lebih banyak tanya jawab aja ya, biar lebih interaktif ya. Mengenai vaksinasi ya, imunisasi bapak-bapak sekalian, ini secara umum masyarakat Indonesia secara umum masih percaya dengan dokter dan ilmu kedokteran barat, benar tidak bapak-bapak sekalian? Secara umum ya, secara umum masyarakat kita masih percaya dengan dokter dan kedokteran umum ya, benar tidak? Masih percaya dengan dokter ya? Ya, secara umum ya? Iya benar. Insya Allah ya masih percaya dengan dokter. Bahkan ya kenyataan kita di lapangan yang namanya dokter ya, yang namanya dokter kok apalagi kita misalnya dinas di kita pengabdian ke daerah. Ini kayaknya dokter sebab bisa pokoknya. Dokter disuruh jadi, iya benar cerita teman saya dokter di pedalaman ya, kalau pengabdian di daerah nih kayaknya dokter nih semuanya bisa kayaknya. Mulai dari kasih ceramah ya. Mulai dari ini sampai jadi wali, sampai jadi saksi nikah dan sebagainya. Serius. Ya. Itu masih masyarakat Indonesia umumnya masih percaya terhadap ilmu kedokteran. Percaya insyaallah obat-obat doa, kalau sakit bawa ke UGD, berobat ke dokter dan sebagainya. Bahkan katanya sekarang ya dokter masih jadi apa tujuan utama ya. Pengen masuk fakultas kedokteran gitu ya. Banyak fakultas kedokteran yang daftar masyaallah banyak sekali. Ya, zaman saya dulu yang daftar 5.000 yang terima cuma 50, 2.000. Ya, yang itu zaman saya dulu yang di UGM ya, banyak. Sekarang enggak tahu masih enggak ya? Masih ya. Dan juga yang secara umum nih, kadang-kadang anaknya enggak mau masuk dokteran. Bapak ibunya ngebet. Iya enggak ya? Bapak ibunya ngebet masuk kedokteran ya. Masih percaya dengan ilmu kedokteran, ngebet ya. Ngebet. Kalau anaknya enggak masuk ilmu, enggak masuk, kalau anaknya enggak jadi dokter, minimal nyari mantu dokter nanti. Kan gitu ya. Ya. Minimal jadi mantu dokter. Nah, jangan ditolak dong, ibu sudah lama sekali pengen punya mantu dokter, itu jangan ditolak yang itu ya. Kan gitu. Ya. Nah, tetapi kalau sudah bawa nama agama, ada namanya sudah label apa? Label haram. Sudah label haram. Kalau sudah namanya label haram, ya, sudah ada namanya label haram. Ini yang sudah membuat kadang-kadang orang yang sudah taksub, fanatik jadi gelap mata. Bahkan sampai orang intelektual pun menganggap ini sebagai konspirasi dan sebagainya. Karena ada haramnya ini. Ya, karena ada haramnya. Sampai orang-orang intelektual juga yang dia menganggap bahwasanya vaksinasi ini berbahaya, konspirasi dan sebagainya, insyaallah kita akan bahas ya. Pembahasan kita ya, mudah-mudahan kita bahas cepat aja ya, mudah-mudahan bisa terbahaskan. Yang pertama, vaksinasi haram. Haram. Yang kedua, konspirasi. Ketiga, bisnis terselubung. Yang keempat, vaksin berbahaya. Ya, vaksin haram ya. Ya, vaksin haram ya, kita jelaskan ini ada. Intinya adalah ada kandungan, mohon maaf, BAB. Dan perlu saya luruskan kepada bapak-bapak ibu sekalian dan kepada masyarakat secara umum, yang perlu saya luruskan, bahwasanya vaksin yang menggunakan enzim dari babi ini adalah sedikit sekali. Ingat, sedikit sekali. Di antara sekian banyak vaksin ada banyak ya, ratusan. Ada berapa? Ratusan gitu ya. Ratusan vaksin yang menggunakan enzim dari babi itu sedikit, minoritasnya sekali. Jadi mohon jangan digeneralisasikan vaksin itu babi. Jangan digeneralisasikan vaksin itu babi. Jangan digeneralisasikan sedikit. Bahkan sesuatu kita harus menilai apa mayoritasnya kan gitu ya. Kita menilai mayoritasnya. Begitu juga contohnya pergaulan sesama manusia. Pergaulan sesama manusia yang kita nilai mayoritasnya. Kalau dia baik, masya Allah, kita terima yang baiknya dia. Sehingga ulama mengatakan barang siapa yang mencari teman yang sempurna, dia tidak akan punya teman. Ya, dia punya kekurangan sedikit pun yang terima, kita maafkan. Ya, kita terima. Maafkan, tetap jadi teman. Kita maklumi dan sebagainya. Sebagaimana kita punya kekurangannya. Jadi ini penggunaan enzim babi dalam vaksinasi ini adalah minoritas dan suara-suara yang keluar bahwasanya ya vaksin ya babi itu tidak benar sama sekali. Ya, dan begini juga konspirasi ya sudah diangkat ya. Konspirasi ya. Kemudian siasat Yahudi dan sebagainya nanti kita akan bahas ya. Di berbagai majalah-majalah Islami malah ya. Majalah-majalah Islami yang bilang konspirasi dan siasat Yahudi, nanti insya Allah kita akan bahas ya. Kemudian ada bisnis terselubung ya, uang dan sebagainya, dokter ini bisnisnya dokter ini. Ya, sampai kita juga pernah dituduh beberapa teman dibayar berapa sama anu kalian buat promosi ini katanya. Masyaallah ya, saya tidak pernah dapat sekecil pun dan teman-teman saya tidak pernah dapat sekecil pun. Dan kita lihat nanti, ini bukan bisnis, bahkan kalau bisnis vaksin ini malah rugi pak. Lagi kita ceritain ya, bisnis vaksin ini rugi. Ya rugi, makanya dia dapat subsidi dari pemerintah. Dan ini juga berbahaya ya, apalagi keluar menyebar di tulisan-tulisan dunia maya maupun di forum-forum dunia nyata menyebar bahaya vaksinasi dan sebagainya, nanti kita akan bahas bahwasanya tidak benar dan vaksinasi insya Allah adalah mubah dan bermanfaat insya Allah. Kita bahas ya dari masalah haramnya ya. Tadi sudah saya jelaskan tidak semua vaksin menggunakan enzim babi, dan itu pun enzim yang digunakan adalah katalisator ya. Nanti kita akan jelaskan ya, mohon maaf mungkin penjelasan saya agak cepat sedikit ya. Nah, enzim sebagai katalisator ya, mohon maaf, katalisator bagi yang sudah yang punya basic ilmu kimia, yang namanya katalisator dia ini adalah fungsinya mempercepat reaksi, kemudian tidak bergabung dengan yang direaksikan dan tidak ada dalam hasil akhir. Saya ulangi, fungsinya apa? Katalisator mempercepat reaksi, tidak bergabung bahkan tidak bersentuhan. Ya, tidak bersentuhan dengan zat utama dan tidak ada dalam hasil akhir, ini namanya zat katalisator dalam enzim babi yang digunakan. Sehingga ini dijelaskan ulama, ada berapa dalil oleh ulama mengenai ini. Ada namanya dalil binatang jalalah, ya hati-hati ya, kalau pakai double lam ya, tasjid jalalah itu binatang jalalah, tetapi kalau Allah jalalah ya, jalalah saja, hati-hati. Binatang jalalah ini apa? Binatang yang dia biasa makan apa? Makan kotoran najis. Contohnya sekarang apa, bapak-bapak ibu sekalian, katanya lele, katanya benar lah ya, benar tidak lele ini? Lele ya, daripada rugi-rugi mending sekaligus sajalah buat jamban di kolam lele ya, cepat katanya. Ya Allah Ta'ala alam ya. Nah binatang jalala ini ya, binatang jalala ini ya, ini cara supaya bisa dimakan ya, itu adalah dengan cara mengkarantina. Ulama berselisih pendapat, ada yang bilang 3 hari, 1 hari dan sebagainya. Sebagaimana perbuatan dari Imam Umar nih, wakana ya bisu dajajah serasan ya, izara daya kula ba'dahu ba'doha. Nah, jadi dia ketika makan najis, kotoran najis ya, dia dikarantina selama 3 hari, kemudian dikasih makan yang suci. Artinya apa? Ini ada najis bersatu dengan hewan tersebut, menjadi makanan dia, kemudian mendarah daging, dibuang lewat kotoran. Ini pun menjadi suci. Apalagi tadi bahwa batu sekalian, enzim katalisator tadi, enzim babi katalisator ya. Silakan tanya orang yang teknik kimia. Ya, orang kimia sudah paham katalisator itu ya, itu. Dia mempercepat reaksi, tidak bergabung dengan ini, dan dia apa namanya, dan dia tidak ada dalam hasil akhir. Kalau kita bahas rinci, enzim itu sebenarnya dia sebagai penggunting ya, penggunting. Cuma gunting-gunting gitu ya. Dia gunting. Jadi dia ada zat-zat tersebut, fungsinya dia cuma gunting-gunting gitu ya. Gunting-gunting ya. Jadi kalau kebanyakan juga bahaya, nanti guntingnya banyak-banyak jadi rusak gitu ya. Seperti itu. Jadi dia tidak bergabung ya, tidak bergabung dengan ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dalil yang kita gunakan dalam halalnya, insyaallah ya, dalilnya adalah istihalah, yang namanya istihalah. Jadi istihalah adalah ringkasnya perubahan benda najis haram menjadi suci, atau dari suci menjadi haram. Ini namanya istihalah, berubah ya. Contoh gampangnya aja misalnya air sungai ya, tempatnya kotoran, tempatnya apa dan sebagainya, diolah, disuling langsung jadi air minum kan, sejak ada sekarang ya. Ya, keran tuh langsung minum bersih. Kan jadi suci jadinya. Kemudian pokok kandang ya, pokok kandang kotoran hewan yang najis ya, itu apa namanya, menjadi suci. Ya, kemudian minyak bumi ya, katanya ya, teorinya benar apa enggak ya, ada yang bilang konspirasi lagi ya. Minyak bumi ini katanya dari mana? Biasa ternik, tumbuhan dan hewan di zaman dahulu. Ya, ada yang bilang ini juga bohong, konspirasi katanya ya. Kalau Allah benar apa enggak, supaya apa? Supaya dunia ini bisa diatur harga minyaknya. Diatur harga minyaknya ya, dibilang tinggal minyak mau habis naik ya, gitu ya. Ini habis lah ya, padahal katanya ada terus, katanya Allah Ta'ala alam. Ya, minyak bumi ada terus ya. Seperti itu ya, jadi dan ini kita gunakan istilah fikih ya. Jadi, al-hukmu yaduru ma'a ilatihi. Sebutan wa'adaman. Namanya hukum itu dia berputar sesuai dengan ilatnya. Sesuai dengan penyebabnya. Kalau dia ada ya ada hukumnya. Kalau adaman tidak ada ya tidak ada. Jadi selama dia ada najis di situ haram hukumnya. Tetapi kalau sudah tidak ada hasil akhirnya ya sudah. Hukumnya dia suci. Ini pendapat ulama ya. Paham kira-kira ya, wa'alaikumsalam ya, insyaAllah ya. Paham. Yang kedua selanjutnya adalah yang digunakan ulama adalah istihlak, bapak-bapak sekalian. Jadi istihlak adalah bercampurnya benda najis atau haram kepada benda yang suci, kemudian dia mengalahkan sifat najis ya, baik rasa, warna dan bau. Ibaratnya gini bapak-bapak sekalian, ya ada kita punya ember di rumah, ya. Ember di rumah. Kemudian ketetesan satu tetes, mohon maaf, kencing ya. Kencing. Kira-kira bagaimana kira-kira bapak-bapak sekalian? Masih suci apa enggak? Ya, kalau kita menggunakan pendapat ini ya, lain disusain apa jika izabal wal kulatain ya, sudah mencapai dua kulah, satu kulah itu kayak drum. Ya, dua kulah gede ya. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan ini apa namanya, ini pendapat ini tidak kaku ya. Jadi masih dua kulah ya, ada perbedaan pendapat. Nah, ibarat anggaplah dua kulah begini. Kemudian dia ketetesan sama air kencing, satu tetes. Ini hukumnya bapak-bapak sekalian. Hukumnya masih suci hukumnya. Hukumnya masih suci selama tidak merubah warna, bau dan rasa, masih suci jadinya. Masih suci walaupun ketetes. Nah, demikian juga yang digunakan dalam yang penjelasan ini penjelasan ulama dalam masalah vaksin ini. Jadi dia menggunakan enzim yang sedikit sekali, ya, enzim sedikit sekali, kemudian masa bercampur, ya, bercampur, kemudian tidak ada dalam hasil lahir, sedikit sekali dan tidak mempengaruhi, ya, sehingga inilah yang digunakan beberapa ulama sebagai hukumnya suci, ya. Nah, kemudian seandainya kita ngalah, ya, oke, dah haram, ya. Ngalah, ya, haram. Ya, ini haramnya. Maka kita mesti punya kaidah, ad-darurat itu bil mahzurat. Yang namanya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Dengan syarat apa? Tidak ada penggantinya dan istilahnya jalan satu-satunya. Ya, dan ini fatwa MUI kemarin untuk polio kemarin, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kan ada polio, ya. Polio, jadi MUI kita ini dia memegang pendapat dari Imam Syafi'i, tidak ada istihlak. Dia tidak mau istihalah. Ya, tidak menerima istihalah MUI. Ya, MUI kita. Ya, MUI kita menyatakan fatwanya tentang vaksin polio aja, ya. Jangan digeneralkan, ya. Vaksin polio saja MUI bilang dia boleh dengan darurat. Kata MUI. Tetapi kata ulama polio, ya, Najnah Eropa, kemudian dari fatwa ulama di Saudi dan sebagainya, ini hukumnya halal, sudah halal, tapi di Indonesia MUI masih haram, tapi MUI mengeluarkan boleh karena darurat, sehingga diprotes sama orang lah, ini masih haram MUI bilang, ya, masih haram katanya MUI, tapi tidak membaca kelanjutannya. Boleh karena darurat. Ya, yang tahu darurat siapa sih? Yang tahu darurat MUI atau kita? MUI. Ya, MUI. Darurat mananya? Mana daruratnya ini katanya adalah? MUI menyatakan darurat. Nanti kita bahas, ya, kenapa bisa dibilang darurat dan butuh MUI, ya. Ini itu untuk polio doang. Adapun meningitis, Bapak-Ibu sekalian, meningitis yang berangkat haji, ya. Bapak-Ibu sudah halal. Katanya MUI sudah halal, insya Allah. Halal, jangan khawatir sudah kalau sudah meningitis, ya. Jangan khawatir kalau sudah haji, ya. Nggak usah main kucing-kucingan lagi sama tugas haji, bohong, ya. Insya Allah nggak berkah nanti, ya. Umrah sama ininya nggak berkah nanti, ya. Jangan kucing-kucingan, ya. Sudah vaksin, sudah, gitu. Ya, jangan, ya. Sudah halal, insya Allah. Sudah fatwa, sudah halal, insya Allah. Dari MUI dan sebagainya. Sudah, dunia, bahkan dunia. Dan diwajibkan, ya, diwajibkan oleh siapa? Oleh pemerintah Saudi, diwajibkan. Ya. Nah, kemudian juga, begitu juga Islam, agama Islam tidak kaku. Izzah taro, agar berurah ini, rufiyah, kalau ada dua mudarat, ya, dua mudarat, dan pasti kita berhadapan dengan dua mudarat ini, kita ambil yang paling ringan. Nah, ini masya Allah, agama Islam ini tidak kaku. Ya, agama Islam ini tidak kaku, ya, tidak kaku, ya. Dan ini kalau kita terapkan, ya, kita terapkan dan banyak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kaidah ini banyak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menerapkannya perlu bimbingan siapa? Ulama dan Ustadz, jangan gampang-gampangan misalnya, jangan gampang-gampangan, ini bahaya, tidak bahaya gini aja nih, aduh. Saya kalau saya tidak apa, kalau saya tidak ngambil ngambil KPR dengan cara riba, tidak punya rumah saya, ya. Kalau tidak punya rumah, anak istri tinggal di mana nih? Ah, ini sama-sama darurat ini berarti. Kalau gitu kita boleh ambil yang darurat ini, yang paling ringan daruratnya aja boleh ngambil KPR dengan cara riba. Jawabannya benar, jawabannya masih banyak cara yang lain, Bapak-Ibu sekalian, ya. Masih banyak cara lainnya. Jadi jangan dikit-dikit pakai ini, ya. Ya, contoh penerapannya ini banyak, penerapan ini. Contohnya lah, salah satunya lah menabung di bank. Di bank memang riba. Kalian nih teriak-teriak, ya, KPR riba, kalian nabung di bank, kan, ya. Ya, teriak-teriak, riba, nah kalian nabung di bank, ya. Perlu diketahui, Bapak-Ibu sekalian, kita jelaskan dengan cara yang baik, bahwasanya yang namanya bank, itu bukan banknya yang haram, tetapi apanya? Sistemnya. Ya, jadi banknya bukan banknya yang haram, tetapi sistemnya. Sistemnya yang haram. Ya, bukan banknya. Oleh karena itu, ketika ada bank yang bagus, Bank Rajhi di Saudi dan sebagainya, yang dia menerapkan, mudarabahnya benar-benar mudarabah. Ya, mudarabahnya bukan benar-benar mudarabah, diputar uangnya dan dibagi hasil. Untung sama untung, bisa merugi. Bukan seperti kita, mudarabahan misalnya, ya. Istilahnya pokoknya kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi bank nggak mau tahu, ya, pokoknya balikin uangnya, pokoknya kan gitu, Uangnya dibalikin dolarnya. Ya. Oleh karena itu ada yang bilang mengatakan, ya mohon maaf ya, sistem mudharabah ini lebih lebih tidak bagus daripada sistem bank konvensional biasa. Karena konvensional biasa murni riba, yang ini malah dibangun di atas kezaliman. Oh, namanya mudharabah, untung sama untung, rugi ya sama-sama rugi. Tapi kalau sama rugi nggak mau bang, pokoknya kamu bayar pokoknya habis gitu. Seperti ya, seperti ini juga ya, kita tahu. Nah, begitu juga ya, keadaan-keadaan ini, misalnya juga ada contohnya di kehidupan nyata ya, ada seorang ahwat pergi kuliah ke kota sebelah, kemana, ke Jogja, kemana, ke Jakarta dan sebagainya, seorang perempuan, otomatis dia dari kampungnya safar tanpa mahram gimana? Berdosa, la yusafirina malatu illa ma'azim mahramin. Tidak boleh bersafar kecuali dengan bersama. Dan ini adalah kebiasaan yang kita, yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat kita. Ya, dianggap kebiasaan yang dianggap biasa, wanita keluar tanpa mahram. Ya, pada keluar tanpa mahram. Ini sudah adalah yang dianggap biasa dalam masyarakat kita. Ya, dianggap biasa. Ya, ini tidak boleh sebenarnya. Dan perlu kita kita dakwahkan pelan-pelan dengan cara yang baik. Nah, pergi berdakwah ke kota sebelah. Ya. Sebelah safar, bingung nih aduh hati bagaimana saya nih safar ya di sana tinggal nggak ada mahram dan sebagainya. Tapi dengan menimbang ini, ingat ya, menimbang dua kaidah ini dengan penjelasan ulama dan penjelasan ustadz ya. Ternyata di kota tempat dia belajar ini, perempuan ini ada di sana, ada sumber ilmu dia belajar di sana dan sebagainya, dia belajar di sana dan sebagainya. Kalau memang keadaan seperti ini, maka lebih baik dia di kota ini, belajar untuk ilmu di sana dan sebagainya, daripada dia nanti tidak sekolah-sekolah, ya tidak mau belajar katanya, tidak mau dan sebagainya, akhirnya dibilang bapak ini kalau begitu kalian kamu pulang aja ke rumah, di rumahnya tidak ada kajian, tidak ada ilmu dan sebagainya. Ya banyak sekali ya saudara-saudara sekalian. Jadi dan ini ada kaidah, ini adalah memudahkan kita dan kadang-kadang bisa membuat mencerahkan hati yang sempit. Ya hati yang sempit, mencerahkan hati yang sempit, kadang-kadang kita sempit dalam apa dada ini ya, kok seperti ini ya. Ya, padahal agama ini mudah dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak paham kaidah dan tidak mengkomunikasikan dengan ustaz dan ulama. Ya. Bingung dan sebagainya. Ada yang saya kerja di bank bagaimana dan sebagainya. Saya begini kerja dan sebagainya. Dikomunikasikan. Insyaallah mudah. Dan selalu ada jalan keluar insyaallah taala ya. Kemudian juga demikian juga fatwa-fatwa halal imunisasi vaksinnya. Ini sudah banyak sekali. Fatwa internasional maupun di Indonesia banyak sekali fatwanya. Dan yang namanya fatwa ulama tidak akan gegabah. Tidak akan gabah. Bahkan mohon maaf sampai sekarang saya belum menemukan ada fatwanya, ada fatwa mengenai haramnya imunisasi. Sampai sekarang saya belum ketemu fatwa haramnya imunisasi, belum ketemu sampai sekarang. Yang mengeluarkan fatwa haram sampai sekarang belum ketemu. Kalau ada tolong saya dikasih tahu. Sampai sekarang belum ya. Karena ya al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal sesuatu suci. Al-aslu fil asya al-ibahah, boleh. Hukum asalnya, kalau mau bilang haram, harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya, jadi ini yang benar. Yang benar itu kalau mau bilang haram, mana dalilnya? Ya, bukan cari mana dalil halalnya, gitu. Bukan cari dalil mana dalil halalnya, ya. Cari dalil cacat, tapi cari dalil haramnya mana? Karena hukum asalnya adalah mubah, ya. Banyak sekali fatwa ulama, kita jelaskan ini contoh fatwa MUI ya, tentang meningitis halal sudah insya Allah. MUI halal, meningitis. Kemudian juga fatwa dari Ormas Muhammadiyah halal, insya Allah, polio. Ya, kalau melengkapnya di buku yang saya tulis. Kemudian Ormas NU juga, halal juga. Ya, Ormas terbesar ya, dua Ormas terbesar, MUI dan sebagainya, halal juga, insya Allah. Ya, sudah halal. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui ya, Bapak-Ibu sekalian, mengenai pro kontra ya. Pro kontra imunisasi ini ya, ternyata pro kontranya tidak hanya di dunia Islam saja. Tidak hanya di dunia Islam saja. Bahkan Yahudi Ortodoks ya, Yahudi Ortodoks itu yang masih apa? Masih murni ya. Mereka juga berjilbab ya, pelihara jenggot juga, itu Yahudi Ortodoks ya. Ya, makanya ada cerita penerapan tak ya. Itu ada orang yang dia teriak-teriak sama ini di Ortodoks ini. Ya. Karena dia pakai, perempuannya pakai apa? Pakai cadar. Pakai cadar perempuannya. Ya di Ortodoks. Ya namanya pelihara jenggot. ya ada yang cerita teriak-teriak nih, ya, teroris gitu ya. Pas balik ternyata ya Allah Yahudi nih. Ya Yahudi Ortodoks ternyata maaf katanya nggak jadi, dikira teroris Wahabi dan sebagainya. Ya pas balik-balik cuma sama ya. Dan pro kontra ini nggak hanya di negeri Muslimnya, di Australia pro kontra, di Jepang pro kontra juga, tapi alasannya bukan itu. Jadi bukan hanya dunia Islam saja yang pro kontra, hampir seluruh dunia ada pro kontranya. Oleh karena itu ya sungguh tidak layak membawa-bawa nama Islam, memperjuangkan agama Islam untuk bilang vaksin ini. Jadi itu tidak layak dan tidak bijak ya. Tidak bijak. Nah ini salah satu contohnya ya, Ortodoks juga protes ya. Protes dulu ya. Protes, jangan suntik anak saya dengan babi katanya. Ya, jadi bukan masalah aja Islam aja, jangan protes istilahnya. Ya. Ya, jadi protes. Kemudian juga ya, misalnya ada yang bilang pokoknya haram, pokoknya babi, bagaimanapun juga babi pokoknya, haram. Bagaimana solusinya kalau begitu? Pemerintah Saudi ini mewajibkan vaksin meningitis seluruh kepada seluruh jemaah haji, wajib. Hukumnya wajib. Kalau ketahuan belum vaksin gimana? Dipulangkan. Kalau ketahuan, ya dipulangkan. Dipulangkan ke sana. Karena sejarahnya pernah terjadi wabah waktu itu. Pernah terjadi wabah vaksin ini. Dan kan namanya meningitis, masya Allah, bahaya meningitis adalah selaput di kepala ini, bapak-bapak sekalian. Selaput di kepala, kalau selaput di kepala kita, kalau infeksi, dalam hitungan hari bisa meninggal cepat. Dan ya apa namanya, gejala penyakitnya ya kejang-kejang dan sebagainya, karena otak. Cepat, tempat terjadi wabah di Saudi, dan cepat. Ya, apalagi haji, kan haji itu gimana? Ngumpul orang sekian juta dalam keadaan yang tidak fit, capek haji itu. Yang sudah pernah haji, capek. Ya, apalagi mayoritas yang ikut haji siapa? Di atas 50 tahun. Ya, 50 tahun, capek, ya dan sebagainya, cepat menyebar wabah. Kan wajib. Dan alhamdulillah sekarang yang sudah mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi, ya sudah mudah-mudahan hukumnya sudah difatwakan halal insya Allah. MUI tadi ya fatwanya, halal sudah. Tidak usah kucing-kucingan lagi dengan petugas haji dan sebagainya, tidak usah bohong, mudah-mudahan hajinya dan umrohnya berkah insya Allah ya. Begitu juga dengan hepatitis vaksinnya, kita petugas medis ini divaksin hepatitis B, bahwa itu jalan. Hepatitis B ini kalau sekali kena, tidak bisa sembuh. Hepatitis B sekali kena, dia tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Kita semua pasti vaksin, saya juga lu atau anu divaksin. Dan ini dengan izin Allah memberikan kekuatan pada kita. Karena pasien datang ke UGD, ya, ibu-ibu kalau melahirkan dan sebagainya, ya, pasien ke UGD berdarah, luka, tabrakan dan sebagainya, ibu-ibu kalau melahirkan dan sebagainya, gawat gini ya, gawat harus cepat melahirkan, itu kita nggak sempat periksa dia hepatitis apa enggak? Nggak sempat ya, saya lagi tabrakan sudah nyawa, satu dua itu pak, bentar pak, ada riwayat hepatitis enggak pak? Bentar pak, ya, periksa dulu pak, biar saya apa, nanti saya enggak anak ular. Ibu-ibu juga sama ibu-ibu, bu tahan sebentar bu, tahan sebentar bu, lagi ngentum gitu ya, tahan sebentar ya. Hepatitis pernah ada dan sebagainya ya. Kenapa kita pegang darah itu, menyentuh dan sebagainya? Kita pegang ya. Ya itu ya, dengan kita diberi vaksin ya, dengan izin Allah memberikan kekuatan pada kita ya. Sehingga tenaga medis demikian, coba tanya dari tenaga medis ya, kalau ada kena pasien dia positif hepatitis B, dia oh, hati-hati banget, hati-hati ya, hati-hati ya, dan sebagainya, kena sedikit ya, kena darah kebetulan di tangannya ada luka sedikit, masuk situ ketular sudah dan jadi penyakit seumur hidup, penyakit seumur hidup dan berpotensi menjadi kanker hati atau minimal hatinya rusak, sirosis dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi perlu jiwa yang besar. Ya, jangan hanya kita mengkritik ya haram. Solusinya apa tapi? Solusinya apa ya? Perlu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang penting juga ya mengenai konspirasi ya, konspirasi. Dijelaskan oleh ulama ya, ada saya pernah baca oleh ulama, sikap kita menyikapi konspirasi ada dua. Yang pertama memang benar konspirasi ada, konspirasi Yahudi dan Nasrani walan tarlo angkel Yahuda walan Nasoro hatta kata dia mulai tahu. Tidak akan ridho sampai dia kita mengikuti langkah mereka, walau sampai masuk ke hujratid dhab, sampai ke lubang dhab kita ikuti, baik merangkak maupun berlari kita ikuti. Mereka punya konspirasi, tidak akan ridho. Dimana-mana ya, dimana-mana pokoknya kita lihat ya, saudara-saudara kita ya, dimanapun berada ya, pasti tertindas. Tertindas dan berusaha mengopres. Ya, asal bapak-bapak ibu tahu sekalian ya. Memang ada konspirasi, benar ada konspirasi Yahudi dan Nasrani, tidak rela di Islam maju. Asal bapak ibu tahu sekalian ya, Irak, Libya, kota-kota yang lain, itu adalah kota-kota yang maju dan berkembang. Irak, Libya, Libya itu semuanya gratis. Irak itu kota yang indah, besar dan sebagainya. Memang ada konspirasi menghancurkan dan suka Islam maju. Ya, Libya jadi kota besar, berkembang. Irak juga demikian, kota besar, berkembang. Ilmu pengetahuan berkembang. Padahal dalam waktu cuma berapa puluh tahun, 10 tahun lah, berkembang besar. Karena memang itu, kaum muslimin yang demikian, kaum muslimin yang benar-benar menerapkan agamanya, dia profesional, dia pelajari, benar. Gak seperti mereka yang gak punya agama. Agama sekedar cuma sekedar formalitas. Ya, formalitas artinya, ya mereka sekedar menjalankan hidup kehidupan dunia. Ya, saya punya teman banyak di sekolah di luar negeri, orang-orang barat itu ya, mereka kerja untuk apa? Mereka kerja untuk senang-senang. Ya, kerja senang-senang ya, pagi mereka kerja ini, so akhir pekannya Sabtu Ahadnya mereka apa namanya? Mereka apa namanya? Menikmati hidupnya. Karena stres kerja mereka, anda punya ketenangan hati. Ya, mau mabukan apa dan mereka mengumpulkan uang supaya bersenang-senang. Ya, bersenang-senang. Makanya tuh harusnya punya teman di sana di cerita langsung. Saya heran teman-teman sana itu ya. Ya, pokoknya kalau di hari Sabtu sama Minggu, ya mereka mau mabukan semua. Tapi sebenarnya sudah sadar dan tugas-tugas mereka sudah jadi semua, katanya. Gitu ya, seperti itu. Tidak ada ketenangan ya, tidak ada ketenangan dan sebagainya. Mereka maju dengan dunia. Dunia Muslim maju, Irak, Libya. Dalam waktu tidak sampai berapa tahun, tidak sampai belasan tahun sudah maju, berkembang pesat dan ditakuti oleh beberapa negara. Ya, akhirnya ada konspirasi untuk menghancurkan buat karangan dan sebagainya. Ya, serangan 9/11 ya. Ya, serangan WTC dan konspirasi memang konspirasi menghancurkan negara Islam, takut Islam berkembang. Yang terakhir adalah siapa? Negara Turki terakhir. Turki masya Allah berkembang pesat negara Islam. Takut sudah mereka akhirnya itu kudeta dan sebagainya, percobaan. Takut berkembang. Berkembang negara Islam ini. Ya, karena memang benar-benar mereka berkembang dan kesejahteraan memang bagus. Tidak seperti di negara Eropa mulai runtuh banyak karena riba. Kaya main kaya, miskin main miskin, tidak ada kesenjangan dan sebagainya dan stres. Ya, kehidupan mereka. Oleh karena itu, masya Allah, bapak-ibu sekalian bersyukur kita di Indonesia. Bersyukur yang banyak. Bersyukur yang banyak di Indonesia kita. Banyak-banyak bersyukur di Indonesia. Jadi orang Indonesia. Kenapa? Pertama, kenikmatan beribadah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kita datang majelis ilmu ini, masya Allah, dipermudah. Ya, mau sholat lima waktu, karena ini kebutuhan, nikmat sekali, nikmat. Ya, bersyukur kita bilang ini, bersyukur Indonesia, jangan banyak mengeluh Indonesia ini. Ya, kita orang Indonesia banyak mengeluh ya, dan herannya orang Indonesia mengeluh itu karena perbuatan sendiri ya. Ngeluh, ya Allah ini kok lemot sekali ini, artinya nih, Pak. Sinyal indah seperti saya waktu ke Jerman, lancar, lemot sinyal. Sinyalnya lemot sekali, tapi kalau jadi paket jadi yang paling murah. Kan gitu ya. Gimana ini? Nyari paket yang paling murah ya. Nyari paket dia dulu mana yang paling murah. Tapi yang remot gitu ya. Ya, budaya ngantri, budaya masa Allah ini ya, pemimpin Indonesia korupsi semuanya. Ya, itu katanya itu yang korupsi lagi sial aja ketangkep. Ya, enggak katanya dia. Ya. Oh, korupsi semua atau gimana ada korupsi? Dia ya, mohon maaf katanya. Katanya ya, mohon maaf nih. Saya enggak tahu, bukan ahli juga ya. Ini masa pemerintahan berapa? 5 tahun ya. Kemudian ya sistem demokrasi, memang sistem demokrasi ini sistem judi ya, mohon maaf ya. Ya karena ya memang ada modal di awal ya. Modal di awal dan jadi tahun pertama katanya nih balikin mau modal. Tahun kedua ngumpulin harta buat kita ya, ngumpulin harta. Kemudian tahun ketiga dan selanjutnya ngumpulin modal siap-siap bertahun lagi di putaran selanjutnya gitu katanya. Ya karena kalau cuma gaji sekian doang enggak cukup tadi biaya kampanye itu enggak cukup. Ya, katanya korupsi semua katanya itu. Ya, ngeluh korupsi semua, ini korupsi semua. Tetapi dia pun korupsi kecil-kecilan. Korupsi waktu, pungli, dan sebagainya. Dia juga korupsi kecil-kecilan. Dia korupsi sesuai dengan jabatannya, kan gitu. Iya enggak? Kok protes sama orang besar? Dan dia ini kalaupun naik ke atas, sama juga korupsi juga nanti dia. Kan gitu. Jadi jangan ngeluh. Orang Indonesia kita jangan terlalu banyak bersyukur masalah nih kalau kita dengar cerita. Coba deh dengar cerita teman-teman kita yang di luar negeri dan sebagainya. Katanya negara hebat Amerika, Eropa dan sebagainya stres. Stres Pak. Stres. Ya karena mereka tidak punya, seperti kita tidak punya ketenangan hati dalam menjelis ilmu. Kemudian tuntutan agama dan sebagainya stres. Karena kita bersyukur banyak di Indonesia ini yang mudah beribadah, alhamdulillah. Kemudian kita bahagia, senang. Kemudian kita bisa apa namanya ada rasa aman dan sebagainya. Aman ini masalah luar biasa, ya, aman dan sebagainya. Berbeda dengan yang lain-lain, ya, mereka kita juga punya Allah tempat mengadu, ya, punya majelis ilmu. Berbeda dengan mereka. Dan coba silakan dicari, ya, dicari indeks kebahagiaan, ya, indeks kebahagiaan itu ternyata ada di negara-negara yang seperti Indonesia ini, indeks kebahagiaannya, indeks kebahagiaan ada di negara-negara Indonesia seperti ini yang berkembang ini, indeks kebahagiaan, indeks kebahagiaan justru di kota-kota besar tuh mereka banyak. Karena memang begitu, namanya bahagia itu di hati, innal jinna jinna nafs. Sesungguhnya kebahagiaan adalah kebahagiaan di dalam hati, bukan dalam ini. Mungkin kita bisa membeli ranjang yang bagus, ranjang yang mewah, tetapi kita tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Benar tidak? Tidak bisa beli nikmatnya tidur. Bisa kita beli nikmatnya, apa namanya, kasur mewah, kasur empuk, pakai apa, dan sistem air dan sebagainya, tetapi tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Bahwa ibu sekalian, yang namanya tidur ini, ya, kalau kita badan kita capek seharian, melakukan banyak kebaikan, ini gak sekali kasur. Ya, tidur di lantai aja, sekedar baring, wah, nikmatnya luar biasa, Masya Allah. Nikmat luar biasa. Kita bisa membeli nikmatnya. Ya, benar ya, tidur di kasur aja sudah nikmatnya luar biasa. Ya, tidur luar biasa. Bahkan tidur ya, tidurnya cuma berapa lama? Tidurnya cuma kadang 15 menit, 30 menit, bangun-bangun segar, Masya Allah, nikmatnya. Segar langsung. Karena yang benar tidur adalah yang benar kualitas, bukan kuantitas. Ya. Tidur itu kualitas, kualitas bukan kuantitas. Jadi tidur normal secara kedokteran 4-8 jam. Ya, ya. Ulama-ulama itu bahkan saya bimbas katanya, murid-muridnya, tidurnya kurang dari 4 jam saya bimbas. Tidurnya berkualitas karena hatinya bahagia. Tidurnya berkualitas, hatinya bahagia. Kurang dari 4 jam katanya. Ulama-ulama saya bimbas katanya, karena bahagia hati, bahagia ini. Ya, hati bahagia, kualitas tidur, capek insya Allah. Karena semua kita bahagia, kita nikmat dan sebagainya. Bisa kita nikmati, kita bisa beli makanan di restoran, apa dan sebagainya, semuanya nikmat, tetapi kita tidak bisa membeli nikmatnya makan. Nikmatnya makan tidak bisa kita beli. Nikmatnya makan, ya. Coba kita bawa ibu sekalian, capek sekali di rumah dan sebagainya. Saya terus terang, bawa ibu sekalian, saya terus terang lebih nikmat makan di rumah sama keluarga. Itu istri saya cuma apa, paling cuma goreng ikan sama tahu tempe pakai sambal kemudian sari, Masya Allah nikmat sekali, luar biasa, ya, luar biasa masakan istri, ya, alhamdulillah, ya, kumpul sama keluarga itu mah luar biasa, itu bagi saya nikmat banget itu, ya, apalagi tengah malam begadang ngerjain tugas sama sami sama telur, ya Allah nikmat itu ya. Tengah malam ya masak indomie, ya, benar enggak? Benar, coba deh nanti ya. Tengah malam masak indomie sama telur itu, mas. Itu Allah nikmat banget ya, nikmat sama susu segelas buat netralin. Ya cuma buat mie ini jangan banyak-banyak ya, ya. Secara kedokterannya seminggu dua kali jangan banyak-banyak. Seperti itu. Jadi kita ya ini kebahagiaan kita ya, buktinya ya di Jepang bunuh diri dan sebagainya, angka perkosaan dan sebagainya. Belum lagi tekanan para wanita di luar negeri sana ya. Wanita kalau tidak bekerja, mereka menjadi jajahan pria di sana. Stres mereka. Makanya mereka tidak mau punya anak banyak. Tidak mau punya banyak anak ya. Akan mereka kejar karir. Ya paling satu anaknya. Tidak mau banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau perempuan di luar negeri tidak kerja, jajahan pria dan menjadi objek seksualitas pria. Gitu. Kasihan stres sebenarnya. Maka kita alhamdulillah bersyukur ya. Banyak gitu orang Indonesia ini bersyukur sekali di Indonesia. Kita punya banyak kenikmatan, diberikan kebahagiaan banyak, kebahagiaan ibadah dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Ya, kita lanjutkan. Ini ada katanya konspirasi ya, Amerika dan Yahudi. Ya. Kemudian melemahkan negara Islam, membuat bodoh, membuat mantul dan sebagainya. Insya Allah kita akan ada jawabannya ya. Ini katanya sempat dipelesetkan enggak bagi orang yang sudah terlalu banyak konspirasi Amerika dan ya enggak, kalau ada namanya Yahudi mohon maaf ya. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, dan inilah kisahnya. Ternyata ya, sejarahnya vaksin ini berada dari negara Turki, dari Turki. Vaksin ini Turki. Yang menemukan vaksin adalah ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam di Turki. Sejarahnya, ini bukunya yang ngarang orang Barat ini. Buku tentang apa, 1001 Invention. 1001 penemuan. Yang menemukan siapa? Orang Islam yang menemukan. Pertama kali ini vaksin ini adalah dari Turki, ilmuwan Islam yang menemukan. Kemudian apa namanya, dia bawa ke Inggris. Dia jelaskan, nih bagus nih, kalau di Turki kita begini. Ya, jadi kita kasih dulu apa yang kita kasih, apa anak-anak kita paparkan dulu dengan ini yang dilemahkan, kemudian berkurang. Tapi di Inggris ditolak, dan sebagainya. Dari, ini sejarahnya dari Islam, dari Turki. Dan demikian juga saudaraku sekalian, secara umum, ilmu pengetahuan Islam, ya, pengetahuan dunia sekarang ini adalah pengembangan dari ilmu kedokteran, ilmuwan Islam di zaman keemasan Islam. Saat itu pusatnya di Baghdad. Di Baghdad ilmuwan banyak sekali, di Baghdad dan di Andalusia. Andalusia Spanyol dulu ya. Itu pengembangan ilmu dari sana sumbernya. Semua ilmu-ilmu itu di sana semua, dan ketika itu di Eropa masih zaman kegelapan. Ilmunya ini, ya ilmunya di situ ya. Kemudian ketika karena sudah kaum muslimin di Baghdad dan saat itu sudah mulai bergelimangan dengan dunia, kemudian ditimpakan dengan penyakit wahan ya, jauh dari agama dan sebagainya, sehingga Baghdad kemudian saat itu diserang oleh Tatar dengan bantuan Syiah, sehingga terjadi pembantaian besar-besaran kaum muslimin saat itu. Ya, dalam sejarah pembantaian, dan saking lemahnya imannya. Karena lemahnya jauh dari agama, lemah iman. Padahal berkembang besar. Sampai diceritakan oleh Ibnu Katsir. Lemahnya iman umat Islam saat itu. Di Baghdad sampai dikuasai oleh Tatar. Itu katanya ya. Katanya kaum muslimin disuruh baris. Kaum muslimin baris. Baris buat ngapain? Antri disembelih. Dan katanya tempat-tempatnya ini ini di Ibnu Katsir ya. Tempat-tempatnya ini yang nyano lupa bawa buat nyembelih katanya. Kalian tunggu di sini dulu katanya. Saya ambil lalu dulu. Diam di situ kaum muslimin. Tunggu disembelih. Lemahnya kaum muslimin saat itu. Iya, lemahnya. Lemahnya. Ya. Nah, ketika sudah lemah seperti itu, akhirnya dikuasai dan buku-buku kaum muslimin dibawa ke Eropa dan sebagainya. Dan di sanalah berlomba-lomba ilmuwan Eropa berdasarkan buku kaum muslimin, berlomba-lomba membaca, bahkan ada yang menjiplak, bahkan ada yang sekedar mengambil teorinya, ya, bahkan ada yang plagiat diambil, kemudian mereka berlomba-lomba mengumumkan, saya menemukan ini, padahal itu adalah pertemuannya kaum muslimin. Dan kita tidak menutup mata, sejarahnya banyak. Ya, bukunya Avicenna, bukunya Ibn Rushdie dan sebagainya dalam ilmu kedokteran masih dipakai di Andalusia, sekolah kedokteran pertama di Andalusia. Ya, itu dari kaum muslimin semuanya. Iya. Semuanya ya, yang terbang pertama kali katanya Cut dan White. Ada kaum muslimin duluan yang sudah terbang dan sebagainya. Ilmu bekas-bekas kaum muslimin Al-Jabar, Batara dan sebagainya. Diambil semuanya oleh mereka. Ya, dan tugas kita sekarang ya, yang antum yang sekarang jadi insinyur, dokter dan sebagainya, ini jalan jihad antum. Jalan jihad antum berjuang dengan jalan jihad masing-masing, dan kita semua, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan. Semua kita ini punya jalan jihad masing-masing. Enggak semua jadi ustaz. Tidak semua jadi ustaz. Ya, jangan sampai mengartikan kalau boleh ini suruh datang ala kulit muslim. Diartikan semuanya harus jadi ustaz, enggak. Semua orang sudah punya jalan jihad masing-masing. Jalan jihad masing-masing berjuang. Berdagang, ya. Perhubungi harus kaya, muslim harus kaya. Kemudian insinyur mengembangkan, kedokteran mengembangkan. Punya jalan jihad masing-masing. Dan semua jalan jihad masing-masing ini berpotensi meraih surga tertinggi. Tidak hanya jadi ustaz saja. Ya, jadi jangan aneh ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau punya anak ya, ibu, terutama ibu semua ya. Punya anak, jangan semuanya harus jadi ustaz. Ya, punya anak jangan itu. Nah, itu kayak ustaz itu besok ya. Ustaz itu masalah keren ya. Foto dulu. Jadi punya anak jangan sampai di jadi ustaz semua aja enggak. Saya usahain punya anak ada yang jadi ustaz, ada yang jadi insinyur dan sebagainya, jangan. Semua orang punya jalan jihad masing-masing. Dan semua masing-masing jalan jihad ini berpotensi mendapatkan surga tertinggi. Oleh karena itu Rasulullah SAW sahabatnya Tidak semua jadi ustaz. Tidak semua jadi ilmu. Kita tahu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah berapa sendiritnya? Berapa ada yang diriwayatkan Bilal bin Rabah? Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, Bilal bin Rabah minta izin pada Umar. Minta izin pada Khalifah pengganti. Mau ngapain izinnya apa Bilal bin Rabah? Saya izin mau pergi ribat. mau pergi ribat, mau ribat ngapain ribat? Berjaga di daerah perbatasan. Saya pengen beri. Setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau ke mana? Pergi keluar, pergi ke perbatasan ribat. Kenapa? Ya itulah jalan jihadnya dia, itulah potensi dia. Dia berjihad seperti itu, bukan lewat ilmu. Berjihad seperti itu, ya diribat sama menjaga perbatasan kaum muslim ribat. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, sudah mendengar telapak kaki Bilal di surga. Tak mesti jadi ustaz ya, jadi jangan kita salah paham ya, jangan salah paham harus semua jadi ustaz. Di pondok pesantren juga jangan semua diarahkan jadi ustaz, dia potensi anak. Tidak semua jadi ustaz, harus dilihat potensinya ya, berkembang dan jalan jalan masing-masing dan berpotensi meraih surga tertinggi dengan niat yang bagus dan ikhlas, dengan niat yang bagus ya, dengan keikhlasan yang bagus. Ya, dengan keikhlasan. Jadi jangan juga ada anak-anak mungkin yang dia apa namanya? Ada anak-anak kita ya. Disuruh belajar bahasa, ada Iwan ya, Iwan kita, saudara kita belajar bahasa Arab, mungkin kok enggak maju-maju misalnya ya. Ngapalin apa dia, kalau ngapalin apa ya, ada yang pernah belajar bahasa Arab sini ada ya? Insya Allah ada ya, belajar bahasa Arab ada ya. Kan disuruh ngapal tasrif ya. Tasrif ya, fa'ala yufa'ilu, dia ngapalnya fa'ala yufa'ilu, lupa lagi gitu. Ya. Lupa-lupa terus sebenarnya. Nah, ini kalau seperti ini ya, jangan kita apa ya, jangan kita olo-olo dan sebagainya. Kemudian anak-anak kita juga, kalau dia tidak punya potensi, jangan. Siapa tahu dia punya potensi yang lain. Potensinya dia mungkin bisnis, Masya Allah. Bisnisnya, kita kembangkan, kita dukung. Bisnisnya, itu jalan jihad dia mungkin. Karena banyak pedagang di sana, ya, di Tanah Abang dan sebagainya katanya. Baca tidak bisa baca. Baca nulis, bahkan kalau tangan pakai ini nah, pakai jempol tangan jempol ya, tapi masalah urusan fisik masalah ya, ini untungnya banyak dan sebagainya, masalah itu jalan jihad masing-masing ya. Jadi kita punya jalan jihad masing-masing dan ini mindset kita, jangan kita sampai jalan salah ya, jangan harus jadi ustaz kemudian janin dan sebagainya ya. Kita semua punya jalan jihad masing-masing dan kita berpotensi untuk meraih surga Allah yang tertinggi dengan niat yang ikhlas dan kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nah, ini juga ada konspirasi ini ya, jadi konspirasi ya memang sudah dijelaskan tadi ada dua konspirasi, konspirasi yang benar ya dari Yahudi dan Nasrani. Yang kedua konspirasi buat-buatan ini ya, artinya sekedar cuma paranoid saja. Dengar-dengar kata konspirasi jadi apa namanya? Jadi dukung ini ya, konspirasi. Atau sekarang yang sedang hangat-hangatnya sekarang nih, konspirasi bumi datar ya, lagi hangat-hangatnya sekarang ya. Konspirasi bumi datar katanya, konspirasi ya. Lagi banyak, lagi hangat-hangatnya sekarang ya. Ya, kita bahas sedikit tentang konspirasi bumi datar ini ya. Mungkin nyambung dikit, karena saya sudah menulis sebuah tulisan ya. Kita bahas ya, sebanyak 9 halaman saya tulis itu tentang konspirasi bumi datar ini ya. Mengenai konspirasi bumi datar, supaya kita tidak banyak berjabat. Pertama ya, ada pendapat ada istilah di antara ulama. Dan pendapat terkuat, bahwasanya mengenai masalah bumi, mengelilingi matahari, dan sebagainya adalah bukan masalah akidah. Bukan masalah akidah. Bukan masalah akidah. Oleh karena itu Syekh Albani mengatakan laisat masalatan akidiyatan. Bukan masalah akidah. Sehingga jangan kita sampai membuat umat bingung. Ini insya Allah pendapat yang saya kuat, ini bukan masalah akidah. Jangan sampai kita membuat umat bingung. Umat bingung. Membuat umat bingung bawa-bawa nama agama. Apalagi dibaca oleh orang awam. Apalagi dibaca oleh non-Islam. Ya, non-Islam. Ya, ada yang bilang bahwasanya bumi datar. Ya, bumi dihamparkan katanya nih. Bumi dihamparkan, ya. Jadi bumi dihamparkan ada dua tafsir. Ya, ini ada yang ulama bilang datar dan bilang dihamparkan bagi kita. Ya, kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya matahari mengelilingi, ya, mengelilingi matahari itu dia mengelilingi, apa namanya dia mengelilingi, ya, mengelilinginya dia mengelilingi dengan bulan, ya. Tajrul mustaqarilah, dia berputar pada matahari dan bulan. Ya. Kemudian juga ada hadis, ya, hadis yang jelas bahwasanya matahari itu dia mengelilingi, kemudian ketika sampai di bawah langit, tepatnya di bawah matahari sujud, ini mengelilingi. Nah, katanya Bila mengatakan bahwasanya ini bumi apa namanya, bumi mengelilingi matahari di atas bumi yang datar katanya. Tetapi ada juga pendapat lain bahwasanya matahari juga mengelilingi apa? Pusat tata surya dan banyak sekali persilangan nama. Intinya permasalahan bumi ya, datar atau bulat ya, ini ada persilangan ulama. Ya, ada ulama memang ada ijma bumi bulat, tetapi ada fatwa lain juga ulama yang sebelumnya yang menyatakan pendapatnya Imam Qurtubi dan sebagainya, ahli tafsir menyatakan bumi datar. Sehingga kita untuk masalah ini pendapat terkuat jangan bawa-bawa masalah agama. Ya, membuat bingung. Ya, membuat bingung dan bagaimana caranya fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lam. Ya. Tanyalah orang yang ahlinya ya. Kalau ditanya saya pilih yang mana? Berapa datar ya? Nanti malah timbul kontroversi lagi nih ya. Ya kalau saya selama ini saya menyerahkan kepada ahlinya yaitu para apa namanya para ilmuwan-ilmuwan kita ya. Iwan-iwan kita juga banyak yang belajar ahli di sana ya. Saya meyakini masih bulat. Ya bulat dengan berbagai macam penjelasannya. Kalau kapan-kapan kita bahas mungkin ya. Ya lanjut ya. Ya tadi kita sudah jelaskan ya bahwasanya vaksin ini tidak apa namanya tidak berkembang di negara Islam saja tapi negara Muslim ya. Ditolak juga di Jepang ditolak vaksin berbahaya dan sebagainya ya. Nah kemudian juga ini katanya ya ternyata Amerika ini juga pasukan militernya imunisasi semua. Ya dan kita bahwa kita bukan pakai katanya-katanya kita pakai bukti jurnal ilmiah internasional. Ya kalau di sini saya yakin di sini ada yang S2, ada yang S3 bahkan dokter ya. Kalau ngomong masalah jurnal internasional kira-kira bisa bohong enggak kira-kira? Insya Allah tidak ya. Karena yang namanya jurnal saya juga sekarang sedang lanjutin spesialis dan S2 ya. Itu kalau mau buat jurnal itu salah tulis sedikit aja ditolak langsung sudah. Apalagi kalau mau bohong-bohongan ya. Kalau jurnal internasional insya Allah terpercaya. Ya diakui oleh semua, bisa diakses oleh semua orang. Bisa meneliti. Jurnal yang menyatakan bahwasanya orang Amerika itu divaksin juga. Tentara Amerika juga divaksin. Kenapa divaksin kira-kira tentara Amerika? Banyak malah. Kenapa? Karena dia akan melakukan invasi ke daerah-daerah yang tidak tahu di sana penyakitnya apa. Penyakitnya bisa macam-macam. Dan saya dengar cerita langsung. Saya dengar cerita langsung dengan tentara Angkatan Laut. Tentara Angkatan Laut ya. Saya ngomong langsung sama dia. Pensiunan Tentara Angkatan Laut. Tentara Angkatan lah. Angkatan Laut. Ya. Dia kalau dia mampir ke suatu pulau, bisa tidak jadi. Kalau mendengar di sana ada wabah dan belum imunisasi. Tidak jadi mampir katanya. Coba tanya deh. Saya dengar langsung cerita dari tentara Angkatan Laut yang sudah pensiun. Katanya kalau ada daerah pulau atau mana ini ada misalnya ya, malaria apa dan sebagainya, kalau dia belum vaksin dia nggak mau mampir. Atau sekarang silakan kalau mau pergi ke Papua itu pasti disuruh minum obat anti malaria. Silakan kalau mau coba ke sana, mau coba dan minum silakan. Silakan coba dan minum. Kalau mau ke Papua dan minum obat itu silakan. Kalau mau coba silakan. Ya, pasti minum obat. Ya, minum obat supaya anti vaksinnya. Ya, supaya tidak terkena. Ya, pasti minum di sana. Ya, kita percepat sedikit ya biar ada tanya jawab. Dan ternyata juga WHO ya. WHO juga katanya dituduh sebagai antek-anteknya ya WHO ini dan sebagainya. Tetapi ternyata WHO juga dia di situs resminya WHO. Ya. Ini berusaha melakukan negosiasi dengan Vatikan. Vatikan. Gereja Vatikan, mereka negosiasi. Kenapa? Supaya ada berapa kantong-kantong, saya punya teman di Belanda, ada berapa kantong-kantong yang mereka masih ya Kristen Ortodok dan Yahudi Ortodok, mereka nolak vaksinasi, tidak mau. Akhirnya salah satunya adalah pendekatan dengan gerejanya. Dengan gerejanya supaya menyadarkan ini bukan anu, bukan apa, bukan bahaya, bukan haram, dan sebagainya. Sama seperti kita, misalnya kita mau sosialisasi kemana? Sosialisasi ke daerah-daerah ini kan, ya dinas kesehatannya dia bawa teman dia bawa orang MUI ya supaya lebih yakin dia bawa orang MUI supaya lebih yakin. Tapi itu juga WHO juga sama di sana juga sama teman saya cerita yang di Belanda ya teman saya cerita di sana dia mendalami vaksin juga dia seperti itu ya bawa orang Vatikan orang gereja bawa supaya meyakinkan. Nah yang penting juga nih ini negara Yahudi Israel katanya ini kan bangsa Israel ya. Israel ya katanya yang apa namanya yang konspirasi Israel Yahudi. Ternyata di Israel ada program vaksinasi juga. Ada program vaksinasi ini sekali saya bawakan jurnal ilmiahnya. Siapa yang nulis itu? Saya yang nulis siapa? Di merah itu Ministry of Health Israel. Menteri Kesehatan yang nulis ini jurnal ini di Israel jadi ada. Ada vaksin, siapa yang bilang di vaksin itu, siapa yang bilang bahwasanya vaksin itu cuma untuk negara berkembang, supaya mandul, supaya bodoh, enggak. Di Amerika ada, di Israel juga ada vaksin. Ya, vaksin, yang nulis Menteri Kesehatan, ada vaksin, ada, jadwalnya ada, silakan sedih, dicari, jadwalnya vaksin, Ustaz. Tapi kalau di, vaksinnya beda. Kalau yang dikirim ke kita, vaksinnya apa? Vaksin buat merusak, kalau mereka vaksinnya bagus. Jawabannya apa? Jawabannya ternyata vaksin di Indonesia vaksin buatan lokal. Vaksin di Indonesia ini dibuat oleh PT Bio Farma yang sudah ada sejak zaman Belanda. Sudah ada sejak zaman Belanda. Sudah ada vaksin. Jadi vaksin Indonesia ini buatan lokal, bukan buatan Yahudi, bukan buatan Amerika. Vaksin buatan lokal, buatannya PT Bio Farma, dan Bio Farma ini sudah ada sejak zaman Belanda, cuma namanya aja yang berubah sampai sekarang. Bahkan vaksinnya Bio Farma ini diimpor ke semua negara. Mayoritas negara Asia Tenggara diimpor oleh Bio Farma ini. Kemudian Bio Farma ini juga mengimpor ke Saudi dan beberapa negara Eropa, bahkan sampai ke Australia. Diimpor oleh Bio Farma ini, terpercaya Bio Farma, bangga kita. Ya, jadi katanya itu vaksin buatan Yahudi, buatan Yahudi dan Israel, enggak benar. Itu buatan Bio Farma. Kita impor, bahkan di Saudi masih pakainya kita, sebagian diimpor dari kita, bangga kita. Ya, buatan anak negara. Ya, katanya silakan main-main ke Bio Farma. Nah, yang penting juga ya, ternyata program vaksinasi ada di Gaza, Palestina. Di Gaza, Palestina ya. Editor Fidipteri yang ceritanya vaksinasi di Gaza, Palestina. Jurnal juga ini, jurnal di PubMed. Di PubMed itu kita punya wadah ya. Kalau PubMed itu artinya wadah jurnal yang terpercaya. Kalau mau masukin jurnal ke sana itu sulitnya luar biasa. Ditolak, macam-macam ditolak ya, karena di review dan sebagainya. PubMed ini, ternyata ada program vaksinasi di Gaza, ada di Gaza. Di Gaza ada, dan ini jurnal ini ya, bukan sekedar berita-berita kilawakola. Jurnal ini ada ternyata di Gaza. Yang katanya, vaksin ini membuat mandul katanya ya. Membuat mandul, membuat bodoh. Supaya ini dan sebagainya. Tetapi di Gaza ada. Bagaimana di Gaza berita, kita dengar berita kelahirannya, bagaimana di Gaza? Kelahirannya banyak katanya, di Gaza kan subur-subur katanya. Ya, meninggal satu lahir 1000 katanya. Tuh ya. Kalaupun mandul ya, kalau kena vaksin mandul ya, nggak bisa. Ya, jauh-jauh lah Indonesia aja sampai pemerintah menerapkan apa? Program KB. Sampai menerapkan program KB karena ya subur-subur Indonesia ternyata ya, alhamdulillah. Subur-subur. Dan vaksinasi sudah ada sejak zaman bapak ibu kita. Coba ada sekarang ibu-ibu ya, coba cek sebelah sebelah kanannya ini, bekas suntik BCG-nya masih ada enggak bekasnya? Masih ya ibu ya? Sudah ada zaman dulu. Sudah ada zaman dulu. Anaknya sekarang 5, 7. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, jadi ya memang harus banyak anak, harus banyak kita sukseskan ya, kita sukseskan KB ya. Keluarga besar, dua anak lebih. Ya. Jadi cara bacanya itu dua anak lebih. Nah, baik gitu ya. Caranya gitu bacanya, dua anak lebih. Nah, jeda dulu, baik. Nah, jadi dua anak lebih itu baik gitu maksudnya gitu ya. Cara bacanya gitu. Ya, dua anak lebih itu baik. Nah, itu jadinya ya. Jadi ya, tidak benar sebenarnya program-program itu. Kemudian uang dibalik vaksinasi ini penting juga ya. Jadi ya terus terang ya, saya pernah dituduh juga ya. Pernah dituduh karena berapa dikasih duit ente? Ya, sama Bio Farma sama ini berapa duitnya? Ini uang kampanye imunisasi berapa katanya ya. Katanya ada uang dibalik imunisasi katanya itu nanti mereka yang buat virusnya, mereka yang jual vaksinnya gitu ya. Mereka yang buat virusnya, kamu yang buat tak? Kita yang buat, mereka buat vaksin, jual ke kita terus ada situ. Bisnis besar katanya. Ya, bisnis besar. Dan sebagainya pokoknya bisnis besar. Dan ternyata Bapak-Ibu sekalian ya, vaksin ini bukan bisnis besar, bahkan rugi. Oleh karena itu, di Indonesia ini vaksin ini itu dibiayai oleh pemerintah. Dapat subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, kalau di puskesmas gratis enggak? Ada yang gratis, ada yang cuma bayar 1000, iya enggak? Bahkan kalau KTP Jakarta ya gratis. Iya enggak? Gratis murah. Karena disubsidi oleh pemerintah. Ya, disubsidi pemerintah. Dan ini juga sebagai jawaban, Ustaz. Dok, Pak Dok, saya kok kalau imunisasi ke dokter anak, mahal. Kalau ke puskesmas kok murah? Ya, kok murah kalau ke puskesmas murah? Ini jangan-jangan beda, jangan-jangan ini buatan apa? Ini vaksin untuk melemahkan di dokter ini, untuk vaksin yang bagus yang dari Israel, Yahudi katanya. Jawabannya apa? Jawabannya itu sebenarnya sama-sama mahalnya, Bapak Ibu sekalian. Sama mahalnya, cuma disubsidi oleh pemerintah, sama mahalnya. Dan produknya sama. Sama mahalnya. Ya dokter anak itu gimana? Ya dia beli dulu. Dia beli dulu baru dijualin gitu. Baru disuntikan dia. Suntikan dia suntiknya dan sebagainya. Dia beli dulu. Kalau dikratisin, tidak boleh modal nanti. ya. Ini vaksin ini ya, ini biayanya butuh biaya yang lama. Pertama, bukan bisnis yang merugikan, bahkan merugikan. Dan ini murni dibangun oleh para ilmuwan ya untuk apa? Untuk kesehatan umat manusia. Murni dilakukan oleh ilmuwan meneliti. Kita lihat coba di sini. Di sini ada jurnal ya, di sini ada jurnal. Saya bawakan jurnal penelitian tentang vaksin malaria. Dan yang paling terbaru sekarang alhamdulillah sudah mulai keluar vaksin demam berdarah, alhamdulillah sudah keluar di Indonesia. Pengembangan terbaru alhamdulillah setelah lama sekali uji cobanya. Vaksin demam berdarah alhamdulillah sudah ada vaksin demam berdarah ya. Ini ada penelitian mengenai pengembangan vaksin malaria, pengembangan vaksin malaria. Di sini ada beberapa macam percobaan ya, ada beberapa percobaan itu ya. Ada di sini ada yang penelitiannya 5 tahun. Penelitiannya 4 tahun, penelitiannya 10 tahun, penelitiannya 20 tahun ada. Dia coba nih, ada percoba. Ada yang 20 tahun, 5 tahun penelitiannya. Dia teliti. Dan kalau peneliti itu, dalam ilmu kedokteran kita punya etika penelitian. Kalau penelitian kita coba dulu, kita coba pada hewan, setelah coba pada hewan, baru kita coba pada manusia sehat, dan sebagainya ada nih, dan sebagainya ada lama. Dan dia yang besar penelitian tuh, ya. Kalau pernah nyusun skripsi, enggak bawa itu sekalian. Atau tesis. Gede enggak duitnya? Gede itu. Ya gede. Nah, begitu juga dengan seperti ini. Yang seperti ini besar penelitiannya, meneliti vaksin, ya, meneliti 10 tahun, 20 tahun. Dari semua vaksin ini, ya, dari semua jenis vaksin ini yang diusulkan, kan sebelum diusulkan itu ada tim reviewernya yang coba. Dari semua vaksin yang diteliti ini ada nama vaksinnya RTS, vaksinnya ini ada nama-namanya itu ya, diusulkan ke tim reviewernya. Jawabannya apa? Jawabannya setelah penelitian 5 tahun. 10 tahun, 20 tahun, jawabannya adalah yang sebenarnya itu no efficacy, tidak efektif. Artinya vaksin ini tidak boleh dikeluarkan. Setelah meneliti 5 tahun, 10 tahun, ternyata ditolak. Kenapa? Masih bahaya, masih belum apa, belum fix. Ya, masih belum layak apa efektivitasnya belum total. Belum harus belum berada di tolak, ditolak sama sekali. Tidak ada yang diterima ini vaksin malaria sampai sekarang. Padahal sudah diteliti, mengeluarkan biaya banyak. Kemudian selanjutnya, ya, kalau mau vaksin jadi bisnis, jangan deh. Kenapa? Karena vaksin ini dipakai paling sekali seumur hidup. Atau paling banter 3 kali lah. Vaksin apa, hepatitis. Kemudian vaksin BCG cuma sekali. Vaksin campak 2 kali. Polio cuma 3 kali dan sebagainya. Cuma segitu aja vaksin. Beberapa kali pakai cuma 3 kali, kira-kira untung apa enggak? Coba yang punya bisnis sekarang. Yang punya bisnis sekarang, saya nyetak nih. Nyetak barang, bagus. Ya, bagus nih barangnya. Ya. Tetapi, orang itu pada makainya ya cuma sekali sehari aja. Sekali sudah hidup makainya. Kira-kira gimana? Mikir enggak kira-kira kalau bisnis segitu? Mikir nih. Atau nyetak buku, ya nyetak buku atau apa dan sebagainya, dan produksi laptop, gua produksi HP, dipakai dan sebagainya, dipakai cuma sekali seumur hidup. Ya, vaksin sekali seumur hidup. Ya. Kira-kira untung apa enggak kalau kita menjadi bisnis? Enggak untung. Modal enggak balik. Ya, oleh karena itu, vaksinnya oleh pemerintah tidak benar. Sekali lagi ada uang dibalik vaksinasi. Ya. Kemudian juga, imunisasi tidak menjamin 100%, walaupun sekalian ini tidak menjamin. Jadi, kok sudah vaksinasi bisa tetap kena campak? Iya, bisa. Sudah kena vaksin campak, kena campak bisa, karena tidak melindungi 100%, tetapi bisa mengurangi keparahan terjadinya penyakit. Ya, sama seperti kita naik motor gitu ya. Naik motor tidak menjamin. Ya, yang tidak begitu juga punya wajah ganteng, menjamin nggak dapat jodoh. Punya wajah cantik, jamin nggak dapat jodoh. Enggak, belum tentu. Nggak jamin kan? Ya, nggak jamin 100%. Ya, nggak jamin. Jadi tidak ada jawabannya 100% dan sebagainya. Kemudian waktunya sudah tinggal 15 menit, saya cepatkan aja ya. Banyak sekali saya cepatkan ya, mungkin biar kita tanya jawabannya ya. Jadi ya ada berita-berita ya, tidak sehat dan sebagainya. Nah ini ya solusinya ya. Solusinya bahwasanya mengenai vaksin ini, pertama ya supaya mengurangi kegundahan bapak ibu-ibu sekalian terutama. Pertama ya kita memang harus bertanya ya. Yang bertanya kita lihat pendapat ulama dan yang perlu diketahui bapak ibu sekalian ya, vaksinasi itu wajib di Saudi dan beberapa negara dan Australia itu wajib vaksinasi. Kalau anaknya tidak divaksin, ya maka dia tidak bisa masuk sekolah. Karena syaratnya ya di Saudi sana silakan tanya, Saya berani ngomong gini karena saya sudah ngecek di situsnya langsung, situs ini pemerintah langsung, dan nanya beberapa saudara-saudara di sana. Di Saudi dan sebagainya itu wajib. Karena sekarang masuk sekolah adalah kartu vaksin lengkap. Wajib, wajib. Diwajibkan di Saudi, diwajibkan. Apalagi haji diwajibkan. Sehingga dan kata ulama sana semuanya membolehkan halal sudah dengan yang saya jelaskan. Itu wajib divaksin. Teman saya juga di Uni Emirat Arab juga bilang wajib di sana. Sekarang masuk sekolah. Jadi kalau anak sekolah didaftarkan harus ada kartu vaksinnya. Syarat. Dan begitu juga kemudahan-kemudahan yang lainnya. Wajib. Dan jadi patokan kita adalah apa? Patokan kita adalah, yang jadi patokan kita adalah situs resmi dari pemerintah. Lihat situsnya. Ya bukan pengakuan orang, karena ada orang yang ngaku. Soalnya di Saudi nggak divaksin kok. Lolos-lolos saja katanya. Ya bilang gitu. Ini bukan patokan yang seperti, sama seperti kita ya. Bisa, apa, bisa dapat SIM walaupun kita tidak perlu tes dan sebagainya. Ada nggak? Ada seperti itu. Tapi yang patokan kita adalah yang resmi dan sebagainya. Seandainya berbahaya yang mandul dan sebagainya vaksin itu di Saudi sana sudah sakit semua ulama-ulamanya dan sudah jadi zaman ulama, sudah zaman dulu dan sebagainya sakit kemudian bodoh dan sebagainya, wajib, ya wajib. Ya itu aja logika kita, apa logika aja di beberapa negara wajib, ya wajib. Ya logikanya aja kalau memang bahaya sudah kalau bahaya mematikan dan sebagainya musnah semua itu dah. Dan sebagainya itu aja lagi. Jadi solusinya adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita penyuluhan mengandeng MUI dan sebagainya atau ke masyarakat, kemudian kita sosialisasi yang baik, kemudian kita menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, ya, jangan sampai berdebat dan sebagainya. Ini adalah solusinya insya Allah Ta'ala, ya. Jadi gunakan resip dakwah, diterima alhamdulillah, ditolak jangan dimusuhi karena kita masih bersaudara dan kita hindarkan kata-kata berdebat dan kata-kata kasar. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dimudahkan dan semoga diberikan yang terbaik. Ya. Nah, insya Allah mungkin cukup ya materi yang sampaikan, masih ada waktu kita ya, insya Allah mulai untuk tanya jawab insya Allah ya. Langsung aja deh. Langsung aja tanya jawab ya, insya Allah ya. Ada pertanyaan banyak sekali pertanyaannya, borong ya. Yang pertama, apakah ada hewan selain babi yang bisa dijadikan katalisator? Jawabannya ada jawabannya, hanya saja butuh penelitian. Ya oleh karena itu sebelumnya meningitis dia pakai katalisator babi. Kemudian diteliti menggunakan sapi ternyata bisa. Dan ini sekarang sedang diusahakan. Teman saya sudah mengusahakan, WHO juga sudah mengusahakan. Karena tadi yang menolak babi bukan hanya Indonesia Islam, ya, Kristen Ortodoks. Kemudian di Belanda juga demikian, kampung-kampung yang masih Kristen Yahudi Ortodoks menolak juga vaksinasinya, sehingga mereka juga sudah mengembangkan. Hanya saja mengembangkan vaksin ini bukan sembarangan. Ya bukan seperti masa kita masukkan bumbunya, kita masukkan pokok irisan daging sapi diganti, bukan seperti itu. Nelitinya lama, nelitinya nggak sekedar masukin dan sebagainya, meneliti bisa insya Allah ya. Selain babi ini bisa, cuma hanya butuh diteliti ya, butuh diteliti ya. Masya Allah ya, kelahiran baik masya Allah ya. Ya kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, jika diambil perbandingan vaksin dengan enzim babi yang digunakan bagaimana ya, tadi jawabannya ya, kalau di apa ya, ini perlu penelitian ya, maksudnya ini pertanyaannya bagaimana kalau enzim sapi gimana ya? Kalau ada enzim sapi kita pilih yang sapi, ya kita pilih yang sapi dan sebagainya. Dan juga ini menjadi pilihan kita kalau memang ada obat yang sudah obat pacu jantung juga ada obat apa obat untuk orang yang kena serangan jantung ada yang babi ada yang sapi, kita pilih yang sapi, ya kita pilih yang sapi. Apa pengaruh mutlak pada anak yang tidak pernah imunisasi dan apa solusinya jika anak tidak pernah imunisasi ketika sudah sampai usia 3-4? Pengaruh mutlaknya secara umumnya, jadi vaksinasi, kalau anak tidak divaksinasi, pengaruhnya secara umum tidak ada. Tetapi dia tidak mendapatkan kekebalan. Dan selama dia masih hidup di daerah yang cakupan imunisasinya atau cakupan imunisasinya atau daerah yang kekebalannya bagus, dia insya Allah aman. Karena kita punya namanya, istilahnya, herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi ada satu kampung yang punya kekebalan 90 orang. Maka yang 10% ini dilindungi oleh komunitas kelompok. Ya, dilindungi oleh komunitas kelompok. Ya, dilindungi oleh komunitas kelompok. Kemudian insya Allah tidak ada bahayanya. Ya, tidak ada bahayanya. Saya divaksinasi lengkap sama ibu saya. Ya, alhamdulillah sekarang ya, tidak ada pengaruh apa-apa. sehat alhamdulillah bisa berpikir masalah dan tidak ada anak juga alhamdulillah sudah 3. Ya. Sudah banyak insyaallah. Ya. Tidak ada. Kemudian kalau solusinya anak yang tidak imunisasi, insyaallah ada program catch up namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak yang tidak imunisasi, ada program catch up, program mengejar ketertinggalan imunisasi. Jadi kalau dia belum imunisasi, nanti ada program mengejar ketertinggalan. Ada, silakan konsulkan ke dokter tempat nanti ya, program itu catch up imunisasi ya. Dan kalau ditanya anak saya diimunisasi semua insyaallah dan sebagainya, dan termasuk kita apa dalam usaha tawakal kita, dan insyaallah tidak ada efeknya, alhamdulillah anak saya sehat semua insyaallah. Dan ini juga sebagai jawaban anak yang diimunisasi kok semuanya kok sakit-sakit semua ya, kan ada yang bilang gitu kan, nih anak yang diimunisasi ini kok mana yang sakit, anak yang diimunisasi yang sehat, yang tidak imunisasi malah sehat, katanya gitu kan ada ya. Jawaban kita bilang ini kebalik logikanya, ini kebalik ya, kebalik logikanya. Yang logikanya adalah dia itu kebetulan mungkin ya. Logikanya bagaimana masyarakat Indonesia secara umum semuanya hampir mayoritasnya diimunisasi ya, coba dicek di sebelah kanan sini, kalau ada sekar bekas imunisasi berarti imunisasi, mayoritasnya sehat atau sakit, sehat semua, itu logikanya yang benar ya, bukan karena cuma sekedar kasus 1-2 aja ini anak saya ini diimunisasi sakit-sakitan, ini enggak, bukan itu ya. Iya, assalamualaikum. Afan dokter, dari paparan dokter sampaikan, bagaimana sikap wala-wala kita loyalitas kepada perintah Allah. Baro berlepas diri dari semua yang dilarang Allah. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Mana hati-hati kita sebagai umat Islam, sebagaimana dalam surat. Yang surat saja sudah tidak boleh, apalagi yang sudah jelas haram bagaimana. Ya, jadi saya bisa menangkap inti pertanyaannya ini. Saya bisa menangkap, intinya adalah syubhat. Ya, intinya adalah subhat. Pertanyaan, mana wala-wala kita kalau gitu, kalau ini subhat? Ya, ini subhat. Gimana kita harus hati-hati? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan ini, kalau gitu vaksin ini subhat kalau gitu. Kalau gitu subhat. Vaksin ini kalau gitu subhat. Ya. Karena ya ini pro kontra pro kontra subhat berarti. Kan gitu ya. Pro kontra pro kontra subhat berarti. Ini barang subhat. Dan perintah kita adalah ya, wawon fakwa fi subhat, wawon fi haram, kan gitu ya. Barang siapa yang terjumus dalam subhat, maka dia telah terjumus dalam haram. Dan perintah kita untuk menjauhi subhat. Jadi masuk pertanyaan ini, itu kan subhat kalau gitu. Lebih baik kita tinggalkan saja kalau gitu. Lebih aman. Jawabannya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita pelajari hadis Arba'in, ini hadis Arba'in ya. Kalau kita pelajari hadis Arba'in, ini mohon maaf, ini tidak paham mengenai pengertian subhat. Ya. Tidak paham mengenai pengertian subhat. Tidak paham mengenai pengertian subhat. Subhat ini adalah belum diketahui apa. Subhat ini adalah yang ketika tidak diketahui mana yang benar, kan masih ragu-ragu, itu subhat ya. Subhat. Ya. Ya, subhat. Penjelasan hadisnya, coba dilanjutkan hadisnya tersebut. Apa lanjutan hadisnya dari subhat tersebut? Ya. Wa bainahuma umurun mustabihatun ya. Lanjutan hadisnya apa lanjutan hadisnya? Lanjutan hadisnya ada yang tahu? La ya'lamunna katsiran minan nas. Lanjutan hadisnya. Lanjutan hadisnya apa? Tidak diketahui oleh orang banyak. Tidak diketahui oleh orang banyak. Artinya ada yang tahu kan? Ada orang ada tidak diketahui oleh orang banyak. Berarti ada yang tahu? Ada yang tahu, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Para ulama. Para ulama yang sudah tahu kan? Yang sudah tahu siapa? Para ulama. Sehingga subhat di situ ya. Nanti subhat di situ. Dan penjelasan ulama juga yang namanya subhat relatif. Namanya subhat itu relatif. Mengapa ya tadi? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, lanjutan hadisnya tidak diketahui oleh orang banyak. Yang namanya subhat itu banyak. Bisa jadi ini subhat bagi antum, bagi saya enggak. Bisa enggak? Bisa jadi hal ini subhat bagi antum tapi bagi saya enggak. Ya tidak. Subhat relatif. Kenapa? Karena saya sudah tahu ilmunya, ini sudah barang subhat lagi. Karena subhat itu relatif. Oleh karena itu lanjutan hadisnya, saya tekankan lagi, la ya la buhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Memang subhat seperti itu. Kenapa? Karena manusia banyak yang tidak berilmu dalam masalah agama. Ya tidak, lebih banyak ulamanya atau awamnya? Awamnya. Nah, ketika subhat ini sudah dijelaskan oleh ulama, sudah diteliti, sudah ada fatwa ulama menjelaskan begini, begini, begini, begini, begini, ini masih subhat apa enggak? Sudah enggak subhat lagi. Ya, sudah tidak subhat lagi. Begitu juga dengan vaksinasi ini. Sudah banyak fatwa ulama, ulama pelajar Eropa, ulama di Saudi dan sebagainya, fatwa-fatwa ulama dan sebagainya. Bahkan MUI pun yang mengatakan ini masih haram karena tidak menerima kaidah istihlah tadi, bilang boleh, karena darurat. Boleh karena darurat. Ya, yang lebih tahu darurat siapa? Yang lebih tahu kaidah penerapan darurat MUI atau kamu atau kalian gitu? MUI kan? Oleh karena itu ini sudah bukan subhat lagi hukum vaksinasi ini. Sudah bukan subhat. Ya, memang dia pakai enzim babi, tetapi enzim babinya apa? Minoritas. Pertama minoritas. Minoritas tidak. Si vaksin tidak banyak, ada 100 sekian. Bahkan yang diwajibkan pada anak itu cuma polio saja tadi. Polio, makanya diperselisihkan. Vaksin-vaksin lain tidak pakai enzim babi. Dan itu pun sudah dijelaskan oleh ulama. Ya, dijelaskan ulama. Sehingga statusnya bukan subhat lagi. Sudah jelas sekarang hukumnya bukan subhat. Ya, sudah subhat. Sehingga tidak bisa bilang itu subhat, tinggalkan aja. Tidak bisa. Karena ini bukan subhat lagi. Sudah dijelaskan oleh para ulama paham di sini. Ya, namanya subhat itu relatif. Dan lanjutkan hadisnya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Lanjutkan hadisnya. Ya, dan yang diketahui oleh para ulama sehingga ulama sudah menjelaskan dan bukan subhat lagi dan tidak bisa kita bilang ditinggalkan karena subhat. Tidak bisa. Ya. Demikian ya itu jawabannya ya. Iya, Ustaz, pengalaman saya vaksin anak ditawarkan vaksin yang lebih mahal karena tidak menimbulkan panas bagaimana? Jadi memang ya ada ya, memang vaksin ya, memang ada vaksin itu ada berapa macam ya. Jenisnya sama. Ya, jenisnya memang ada vaksin di sini dia menimbulkan panas, yang ini juga meminimalkan panas. Memang ada vaksin seperti itu. Karena memang beda kualitas. Ya, beda kualitas. Memang ada seperti itu. Ini vaksin yang dia jarang menimbulkan panas dan juga tidak menimbulkan panas. Tetapi namanya vaksin ini adalah kipi ya, reaksi kipi, reaksi samping dan tidak semua anak. Saya anak saya yang kedua divaksin tidak panas, alhamdulillah. Pakai vaksin puskesmas ya, puskesmas kok vaksinnya kok. Ya, anak-anak saya di puskesmas kok vaksinnya. Ya, vaksinnya di puskesmas. Ya, anak saya jadi tidak panas, jadi tidak semua dan maksudnya ini ada yang ditawarkan vaksin lebih mahal tapi tidak panas. Memang ada seperti ini. Dan ini normal di mana-mana. Ada barang, ada harga di mana-mana ada seperti itu. Ya, ada. Naik haji aja begitu. Ada barang, ada barang, ada harga. Iya, enggak naik haji. Ada yang VIP, ada yang reguler. Kan gitu. Di mana-mana normal seperti ini. Normal enggak? Normal. Ada barang, ada harga. Demikian juga dengan vaksin juga ada yang dia menggunakan apa? Enggak, dia penyaringannya lebih bagus. Penyaringannya dua kali sehingga lebih bagus. Kemudian menggunakan ini yang lebih bagus dan sebagainya. Di mana-mana normal seperti itu. Dan tidak ada kaitannya dengan haram dan bahaya dan sebagainya. Tidak ada. Ya, jadi memang ada seperti itu. Ya, kemudian vaksin untuk vaksin PVC, apakah sudah ada yang halal? Setahu saya ini ulama masih, apa namanya, dia masih, apa namanya, untuk yang ini ya. Untuk yang ini dia, kata ulamanya, belum haram, ya belum halal, belum apa tidak apa ya sebenarnya. Dia halal tapi kena darurat untuk yang PVC ini. Ya, PVC ini dia masih haram tetapi boleh kena darurat. Boleh darurat ya, karena dia menggunakan gelatin. Menggunakan gelatin dari babi dan dia karena gelatin dari babi ini tidak bisa menggunakan kaidah istihalah. Tidak bisa istihalah dan kalau memang seperti ini kita jelaskan seperti ini artinya kita juga tidak menyembunyikan ilmu. Saya tidak menjawab ilmu karena memang ada vaksin yang masih menggunakan gelatin. Dia tidak menggunakan enzim tadi. Pakai gelatin, yang gelatin ini memang tidak bisa pakai kaidah istihalah. Dan ini kayak seperti ini kita tidak boleh sembunyikan, kita jelaskan. Seperti itu. Dan tapi fatwa ulamanya boleh karena darurat. Ya, boleh karena darurat insya Allah ya. Seperti ini. Ya. Assalamualaikum. Dari segi fisik vaksin masih pro kontra. Yang saya tanyakan adalah tauhid kepada Allah. Kebanyakan kita takut jika anak-anak kita tidak vaksin ini dan itu. Apakah kekafiran ini jatuh pada syirik? Dan secara langsung tidak percaya bahwa sudah ada yang menjamin kesehatan kita yaitu Allah. Bagaimana pendapat? Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Ini mengenai masalah apa? Masalah tawakal ya. Masalah tawakal. saya takut ya, apa namanya, kalau enggak vaksin itu, kalau enggak vaksin nanti apa namanya, kena penyakit. Ya, kena penyakit tawakal misalnya kan, tawakal ya, khawatir kena tawakal. Apakah ini tidak mengurangi tauhid semua orang ya? Karena dia apa namanya, bukankah sudah dijamin sama Allah, dijaga sama Allah. Ya, bukankah sudah dijaga sama Allah? Ini takut apa kita nanti takut ya istilahnya, apa namanya, kita enggak yakin sama Allah nanti kan. Bukannya Allah sudah menjaga istilahnya ya. Takut ya, takut jatuh pada syirik ya. Jawabannya tidak, jawabannya ini, bahkan ini termasuk tawakal ya, dari fatwa ulama vaksinnya termasuk adalah tawakal. Termasuk bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut itu adalah rasa takut yang tabii. Ingat dalam pelajaran tauhid ada dua takut, ada berapa macam takut? Dalam pelajaran tauhid ada berapa macam takut? Pertama, takut kepada Allah, yang kedua takut kepada selain Allah, takut ibadah ya. Yang pertama takut ibadah, yang kedua takut tabii namanya. Dalam pelajaran tauhid ada dua, takut khauf, pelajaran khauf ya dalam ilmu tauhid. Pertama takut ibadah, yang dia terkait dengan ibadah, yang kedua takut tabii. Yang takut ibadah ini adalah takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Kalau jembatan ini tidak kita gantung kepalanya kerbau, nanti dia akan rubuh. Ini takut ibadah, takut syirik. Yang kedua ada namanya takut tabii. Takut tabii ini adalah takut yang ada pada semua orang dan wajar, tidak melanggar tauhid. Ya, sebagaimana takut kita anak kita diculik, takut kalau kita apa namanya, takut ketemu singa ya takut. Ya, ketemu ular ya takut. Jangan sampai bilang nanti saya cuma takut sama Allah, ketemu singa saya hantam. Ya, saya hadapi. Nah, ini tidak benar. Ada namanya takut tabii. Dan ketakutan seperti ini namanya takut tabii. Takut kalau minta vaksin, jangan-jangan nanti ya ini, karena memang ada buktinya, ini takut tabii tidak melanggar tadi seseorang. Dan ini termasuk tawakal. Kemudian juga ada juga yang mengatakan ya, bahwasanya apa namanya, vaksin nggak perlu vaksin. Vaksin nggak perlu. Ada cara islami ya. Ada cara islami, tahnik katanya. Tahnik ya, tahnik. Dan tahnik ya itu masya Allah. Tahnik ini bukan imunisasi dalam Islam. Ya, bukan imunisasi dalam tahnik ya. Tahnik, ada yang bilang tahnik itu imunisasi dalam Islam. Pertama itu tidak secara dalil ini bukan imunisasi. Dan kedua secara logika tidak. Secara dalil, ya saya punya tulisan khusus. Secara dalil, tahnik ini adalah tujuan utamanya adalah mendoakan. Mendoakan ya. Barakallahu fiik, didoakan. Kemudian dan kemudian manfaatnya adalah memberikan rasa manis, yang paling pertama kali memberikan rasa manis kepada bayi supaya dia punya energi. Itu fungsinya, itu dijelaskan ulama, hikmah tahnik. Jadi bukan untuk imunisasi. Enggak boleh kita bilang imunisasi ala Rasulullah, ini perlu dalil. Ya ini perlu dalil. Ya tidak boleh kita bilang apa namanya imunisasi ala Rasulullah, enggak benar. Bahkan kalau kita belajar lebih rinci lagi, tahnik ini diperselisihkan oleh ulama. Tahnik ini hukumnya diperselisihkan oleh ulama, apakah dia sunnah ataupun dia perbuatan khusus Nabi SAW. Diperselisihkan ulama tahnik ini. Ada yang bilang sunnah, karena banyaknya dalil pendapatnya Ibnu Hajar dan sebagainya ini sunnah. Ada yang bilang tahnik ini cuma perbuatan khusus Rasulullah SAW. Ya, perbuatan cuma Rasulullah SAW. Karena katanya ulama yang ini, tidak ada riwayat sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya melakukan tahnik. Melakukan tahnik, tidak ada riwayatnya Abu Bakar, Umar, siapa dan sebagainya melakukan tahnik, tidak ada. Yang ada cuma Rasulullah. Sehingga ini adalah, apalagi Rasulullah adalah dia berkah ya, berkah ya, darahnya berkah ya. Sehingga Ibnu Zubair ya, Rasulullah SAW bekam, darah bekamnya kemudian dikasih ke siapa? Ibnu Zubair ini darah bekam buang, tapi sama Ibnu Zubair diminum darahnya berkah, boleh. Kemudian apa rambutnya Rasulullah itu pada tubuh Rasulullah itu berkah, ya. Karena itu dia bekas tubuh Rasulullah masuk tahnik, jadi tahnik kemudian berkah. Itu maksudnya. Sehingga inilah pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tahnik ini adalah cuma perbuatan khusus Rasulullah SAW dan bukan sunnah. Ya, tetapi ada pendapat juga yang mengatakan sunnah. Jadi hikmahnya seperti itu. Hikmahnya pertama tadi adalah mendoakan barakallahu fiik. Kemudian yang kedua memberikan rasa manis, dan tidak bisa kita katakan dia adalah imunisasi dalam ala Rasulullah, tidak boleh, harus ada dalilnya, tidak boleh kita, ya, tidak boleh mengatakan menisbatkan yang bukan pada Islam. Yang kedua dalil secara logika, dari mana bisa vaksin? Ya katanya bakteri mulut masuk kemudian dia berkembang, jadi bakteri ya, gitu ya. Sebagaimana bakteri masuk itu mana logikanya, mana logikanya nih? Ya tidak benar seperti itu, ya tidak benar ya. Jadi seperti itu, jadi insya Allah ini bukan apa, bukan. Ya ini terakhir. Nah ya ada yang sampai selanjutnya lagi ya. Jadi tidak benar bahwasanya apa namanya cara bagaimana solusinya, karena mereka solusinya mencegah vaksin adalah kita pola hidup kita benar. makan yang sehat, kemudian minum obat soda, kemudian minum madu dan sebagainya, dan ini insya Allah terhindar dari penyakit. Jawabannya adalah kisahnya dari salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini beliau meninggal di Sam. Meninggal di Sam kenapa? Karena penyakit wabah. Wabah di Sam. Beliau meninggal di Sam karena wabah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, berikut siapa? Sahabat. Gelarnya apa Abu Ubaidah ini gelarnya? Amin Rasulullah. Orang percaya Rasulullah. Di mana Umar berkata, tandanya Abu Ubaidah masih hidup, saya akan serahkan khalifah ini kepada Abu Ubaidah. Sehingga ketika ditanya, karena dia amin Rasulullah. Dijamin masuk surga, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kira-kira Abu Ubaidah ini makanannya halalan thayyiban enggak? Insya Allah. Kemudian ibadahnya bagaimana? Bau dan sebagainya. Meninggal juga karena penyakit ta'un. Jadi tidak benar kalau kita solusinya enggak usah vaksin, makan halalan thayyiban, habis sauda dan sebagainya, tidak benar. Tidak benar. Ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Ustaz untuk kekebalan tubuh kembali dengan tiba nawawi seperti madu, habis sauda, zaitun dan sebagainya? Ya. Kebalan ya. Nah, ini kalau ini pembahasan ini butuh kajian sendiri. Ya, butuh sekali kajian lagi kalau kita bahas ini. Singkatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, mengenai Tibun Nabawi ya. Mengenai Tibun Nabawi. Pertama Tibun Nabawi ya. Tibun Nabawi ya, poin pertama Tibun Nabawi ini adalah memang pengobatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengobatan. Dan Tibun Nabawi ya, pertama Tibun Nabawi dipersisikan oleh ulama. Hukumnya apa? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah. Yang bilang mubah siapa? Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ulama-ulama besar bilang mubah, ya. Ada yang bilang sunnah. Dan kita harus saling menghormati. Ini hukum Tibun Nabawi. Dan ada pendapat pertengahan bahwasanya Tibun Nabawi sunnah ketika dibutuhkan dan sunnah sesuai dengan hadis. Ini mengenai Tibun Nabawi. Itu pendapat pertengahan. Ya, itu nah, orang kira itu saya bilang, kamu minum madu masa beribadah? Enggak kan, enggak. Ya. Jawabannya seperti itu. Jadi ini pada ingkasan yang pertama kita bahas. Yang kedua, Tibun Nabawi ya memang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tibun Nabawi bersumber dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah yakin sembuh sebagaimana dari perkataan Ibnu Qayyim Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini adalah semua mencakup semua mulai dari ruqyah bacaan Al-Quran, zam-zam, kemudian Tibun Nabawi, Umdah Abadah Soda dan sebagainya. Ya, kalau soda ya, utamanya luar biasa. Madu dibilang shifaun linnas. Madu adalah pengobat. Dalam Al-Quran dibilang madu adalah shifaun linnas. Kemudian habatus soda ya. Habatus soda adalah dawaun min kulli da'in lasam. Obat dari segala macam penyakit ya. Dan ini pun ada istilah ulama mengenai habatus soda, istilah ulama mengenai lafaz kullu. Apakah kullu di situ menunjukkan sebagian atau menunjukkan seluruhnya kullu. Lafaz kullu ini. Ya, lafaz kullu ya. Ada pembahasan lagi ya. Intinya ada dua pendapat. Ya, dia bisa menyembuhkan semua, bisa menyembuhkan sebagian ini yang betul-betul. Kemudian selanjutnya air zam-zam. Air zam-zam, al-mau zam-zam lima seribalah. Zam-zam ini sesuai dengan niat peminumnya, dia bisa menyembuhkan, bisa. Bahkan ada ulama yang dia sebulan, Imam Zahabi sebulan di di Mekah, dia sebulan tidak minum apa-apa, cuma minum air zam-zam saja, kenyang dan gemuk. Ya, sesuai al-mau zam-zam lima seribalah. Kemudian juga kisah tentang ruqyah. Abu Sa'id al-Khudri, dia meruqyah siapa? Merukiah siapa? Merukiah membacakan Al-Fatihah kepada siapa? Kepada tokoh ya, tokoh kepala suku. Jadi mereka datang, gitu ya. Mereka datang ke situ, minta jamuan Abu Sa'id, tetapi tidak dikasih. Kemudian tiba-tiba kepala sukunya kena sengat, kalah jengking, sakit sekali katanya. Yang mau disentuh aja, ya pernah ada antum sakit, mau diginin aja langsung menghindar gitu. Iya, sakit gitu ya. Tetapi oleh Abu Sa'id al-Khudri, cuma dibacakan apa? Al-Fatihah. Cuma dibacakan toh, tidak ada sentuh-sentuh, tidak ada lulus-lulus, tidak ada sentuh-sentuh, gitu, tidak ada. Ya, tidak ada hal kayak rukiah sekarang kan perempuannya juga lulus-lulus, gitu, baca gitu ya. Tidak ada, dibacakan saja dan tidak ada pesan ngobrol-ngobrol sama setan keluar, kamu siapa, mama mau alasan di mana dan sebagainya, tidak ada. Cuma dibacakan saja dan sembuh. Dalam hadis dijelaskan toh, karena kan dia tidak pernah kena sihir pun langsung berdiri, langsung jalan dia, sembuh langsung. Ini membuktikan bahwasanya Tibun Nabawi adalah kita ibaratkan pedang yang tajam. pedang yang tajam. Ibu Nawawi adalah pedang yang tajam dan insya Allah bisa menyembuhkan. Dan bahkan bisa membuat kekebalan, bisa juga. Cuma masalahnya sekarang, mana itu Ibu Nawawi? Masalah sekarang adalah tangan yang memegangnya ini. Tangan yang memegang pedangnya. Ada yang memegang pedang, ya. Mau ngayun enggak bisa. Pedangnya berat. Ada yang mau ngangkat aja enggak kuat. Ya, ada yang lihat pedangnya aja udah lari kan gitu. Ya enggak takut. Nah, masalah sekarang utama di Ibu Nawawi adalah yang memegangnya ini. Ya, yang memegangnya ini masalahnya sekarang. Dan dalam Ibu Nawawi ada area abu-abu. Yaitu apa? Masalah keimanan. Masalah keimanan. Kita bisa ngasih enggak keimanannya seorang? Bisa enggak? Ustaz ini, Masya Allah. Kita bisa ngasih enggak? Pasti kan enggak imannya bagus. Tak bisa. Siapa tahu ustaznya dia ustaz. Dia habis maksiat. Imannya menurun. Al-imannya jadi bayangkus. Iya enggak? Ya. Berbeda dengan Abu Sayyid Al-Fi, cukup membacakan doa langsung sembuh. Padahal secara logika, orang yang kena racun itu harus kita diujud, orang kena racun ular, kita harus kasih anti racunnya. Ya, kemudian kita robek lukanya, kita sedot supaya keluar racunnya. Nah, ini kena kajin-kajin, gak bisa jalan, teriak-teriak, tiba-tiba langsung berdiri, sembuh. Cuma dibacakan doa. Kenapa? Karena Abu Sayyid yang baca, dan imannya Abu Sayyid Al-Fi. Dan ini, iman inilah area abu-abunya. Nggak bisa kita pastikan siapa benar enggak. Sekarang rumah sakit tutup semua. Diganti dengan bacaan ruqyah. Siapa yang menjamin punya bisa iman seperti Imam Abu Sa'id Al-Khudri saat itu? Ada tidak? Nggak ada. Ini area abu-abunya. Ya, memang Ibu Nawawi pedang yang tajam. Nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan lagi ya. Shifa Orlinas dan sebagainya. Tidak bisa kita lakukan. Tetapi ini area abu-abunya di sini. Bisa nggak kita pastikan iman kita? Ya, menggunakan dan sebagainya. Minum air zam-zam. Ya, kalau gitu jemaah haji gak usah deh bawa bekal, minum zam-zam aja. Ya. Apunah Ibu Qayyim juga begitu, dia minum zam-zam sembuh. Bisa deh kira-kira, tergantung imannya. Kan gitu, inilah area abu-abunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua. Ya, kemudian yang kedua, mengenai madu dan batu sauda. Memang jelas dalam Al-Quran Sitaulin, Mas. Akan tetapi, batu sauda dan madu, ini baru bahannya saja. Madu dan habatus soda yang disebut dalam Al-Quran baru bahannya saja. Untuk menjadi obat Ibu Nawawi, maka perlu kemampuan pertama untuk meracinya. Jadi bagaimana caranya habatus soda ini diracik, dosisnya berapa, campuran dengan apa, indikasinya apa, kalau sakitnya sekian, kalau sakit ini madunya sekian, kalau sakit ini habatus sodanya agamanya sedikit. Itu yang kita perlukan sekarang untuk meneliti. Meneliti dosisnya, karena itu masih bahannya saja dalam Al-Quran dan Sunnah. Memang penyembuh, tetapi masih bahannya saja. Ibaratnya begini sekarang ibu-ibu sekalian ya. Katanya ada buah merah nih. Oh, buah merah sembuhin kanker dan sebagainya. Nih, ini buah merah. Ini terjamin ini, turun-temurun terjamin. Antum dikasih buah merah. Kasih buah merah. Cuma setelah dapat buah merah nih, kita apain buah merahnya gitu. Iya enggak ya? Supaya jadi obat, apa buah merahnya nih? Ini baru bahannya aja, buah merah ini kita apain? Kita iris-iris, kita makan, kita buat jus, atau kita bakar, nanti abunya diminum, atau bagaimana? Kan gitu. Masih bahannya apa? Bahannya saja. Jadi batu soda benar, batu soda. Itu bahannya saja benar. Madu juga benar. Tetapi gimana meraciknya menjadi obat, bagaimana? Ini yang penting. Ya, sehingga itu masih bahan dan tugas kita, imun muslim untuk mengembangkannya. Untuk menjadi obat dan sebagainya. Ya. Mengembangkan, dan jangan salah ilmu kedokteran di rumah sakit dan sebagainya itu pengembangan dari kedokteran muslim. Dari muslim yang ilmu bedah yang pertama kali nemukan tuh itu adalah sekolah kedokteran yang dulu sih ya, ilmu bedah, ala bedah dan sebagainya. Ya, ilmu muslim yang mengembangkan. Ya. Mengembangkan, seandainya tidak ada area abu-abu ini, ilmu muslim dulu sudah pakai ruqyah dan sebagainya, enggak usah buka khusus dan sebagainya. Sehingga dikembangkan ilmu yang dia ada hukum sebab akibat, baik sebab kauni yang dia benar-benar jelas. Kalau A ya ini B, kalau dikasih A ya B sebabnya melalui penelitian sehingga jelas dan pasti. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup. Yang terakhir mengenai masalah Ibu Nabawi, satu yang penting dalam ilmu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ibu Nabawi, dijelaskan pengertian tibun. Tibun artinya apa? Pengobatan. Tibun itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa terdiri dari beberapa hal tibun pengobatan. Pertama, kemampuan meracik obat. Ya, kemudian mengetahui obat ini indikasinya apa dan sebagainya. Kemudian satu lagi apa bagian dari tibun tersebut dijelaskan merupakan apa? Kemampuan mendiagnosa penyakit. Kemampuan mendiagnosa penyakit. Kemampuan mendiagnosa penyakit. Dan bapak ibu sekalian, yang namanya mendiagnosa penyakit ini bukan dipelajari bukan cuma sehari dua hari. Berapa lama? Bertahun-tahun, puluhan tahun. Oleh karena itu, di zaman Khalifah Abbasiyah itu ada sekolah kedokteran. Mereka pakai ijazah dulu. Mereka sekolah lama dulu. Yang lama apa? Yang lama adalah mengetahui bagaimana diagnosa penyakit. Pelajarinya lama, dipelajari gejalanya bagaimana dan sebagainya. Kemudian harus ketemu pasien berapa kali. Misalnya penyakit ini, pasien penyakit jantung. Ya, cara diagnosa lama, dia periksa dulu. Ya, dia mungkin dia harus periksa 100 pasien dulu. Baru dia bisa tahu mendiagnosa. Ya, kemampuan mendiagnosa. Dan jangan sampai nggak punya kemampuan mendiagnosa. Artinya baru belajar sekali di Bunda Bawi dan sebagainya sudah buka praktek. Bagaimana cara diagnosanya? Cara diagnosanya juga kurang tepat. Cara diagnosanya bagaimana? Coba lihat telapak tangan. Oh, Bapak, telapak tangan ini sakitnya lambung, Pak. Sakitnya lambung. Nah, lambung ini sakitnya bagaimana? Apakah dia luka, tukak, luka lambung, sebabnya bakteri, bocor, atau bagaimana? Atau pengeluaran asam lambung yang banyak? Atau enzimnya di sana berkurang? Sakit lambungnya apa? Oh, Bapak ini kena sakit hati, Pak. Ya. Sakit hati, Pak. Kemarin ada utang enggak, Pak? Sakit hati. Sakit hatinya bagaimana? Harus dijelaskan rinci. Ada kemampuan mendiak. Diagnosis. Jangan sampai nanti, ya Allah. Ya. Jangan sampai nanti. Coba lihat, Pak. Sakitnya ini. Pusing, ya. Pusing sakit kepala, ya. Bapak, apa? Pusing sakit kepala, ya. Udah, kalau gitu. Habis soda dua kali sehari. Sakit apa? Pusing. Habis soda dua kali sehari. Sakit apa? Sakit ini habis operasi. Habis soda dua kali sehari. Apakah itu Tibun Nawawi? Bukan. Bukan itu. Jadi jangan salah paham dengan Tibun Nawawi. Tibun Nawawi adalah dijelaskan di muka yang dijelaskan dalam kitabnya. Lengkap. Lengkap mulai dari kemampuan meracik dan sebagainya sampai kemampuan mendiagnosa penyakit. Oleh karena zaman dulu, para tabi zaman dulu kalau belajar ilmu kedokteran, dia ngikutin gurunya. Ngikutin kemana-mana gurunya. Ya disuruh-suruh sama gurunya, ambil ini. Ya kenapa? Dia supaya bisa punya kemampuan mendiagnosa penyakit. Ya, punya kemampuan dari orang oh ini kayak sakitnya ini, perlu ini, obatnya sekian dan sebagainya, seperti itu ya. Mungkin insya Allah itu saja yang saya sampaikan ya, waktunya sudah habis ya. Insya Allah ya, kapan-kapan kita bisa lanjutkan ya, mudah-mudahan apa namanya ada waktu yang bisa kita membahas untuk lebih lanjut ya. Mungkin kita akhiri ya, mudah-mudahan kalau ada salah-salah mohon maaf ya, mudah-mudahan yang seperti ini ya bisa menghitam dengan keberkahan ilmu antum semua, dan semoga yang saya tes ini bisa melaut dengan semangat yang ada pada antum semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.